Alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini untuk mendengarkan tausiah dari bersama Ustaz dari Siau. Ini adalah tausiah terakhir beliau dan alhamdulillah kita yang ada di sini diberkahi oleh Allah untuk bisa menyimak dan mendengarkan tausiah-tausiah beliau. Sebelum beliau kembali lagi ke tanah air, nanti subuh-subuh berangkat ke Houston untuk kemudian langsung pulang ke Indonesia. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya tidak panjang-panjang, saya serahkan kepada Ustaz Felix. Topiknya tentang inspirational share. Dan nanti akan ada snack dan light meal yang akan disediakan dan siapkan oleh ibu-ibu. Nanti kita bisa menyantap bersama sore ini. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya bapak-bapak sekalian boleh maju aja ke depan. Kalau bisa jangan bersandar karena dalam akidah Islam dilarang bersandar selain kepada Allah. Jadi itu boleh belakang. Nah, belakang ini masih boleh belakang. Supaya nanti kalau ada yang nanti sholat, nanti mereka bisa sholat di belakang. Sholat menjadi mudah dan sholat. Nah, di bimbu agak maju dikit supaya nanti lebih jelas. Mungkin baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada terkira, yang tidak dapat kita hitung, dan kalaupun manusia mencoba untuk menghitungnya maka tidak akan cukup tinta-tinta walaupun dari air lautan. Kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengumpulkan kita pada hari ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat dan walafiat, dan juga dalam keadaan memiliki waktu luang. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita pahala-pahala yang banyak atas apapun yang kita lakukan dan atas ibadah-ibadah yang kita telah sampaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal juga bagi kita yang memberatkan kita kelak nanti di Yaumul Hisab. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini kita coba akan sedikit berbagi tentang Islam. Kita akan berbagi tentang sebuah tema yang mudah-mudahan walaupun tema ini adalah tema yang sangat singkat sekali, tema yang sangat sederhana sekali, tapi mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat yang juga tidak sedikit. Jadi tema pada hari ini yang sederhana judulnya Life is Choice. Saya tahu ada sedikit kesalahan gramatika, saya life is a choice atau life is full of choices atau sebagainya, tapi tidak ada masalah. Yang penting artinya adalah hidup adalah pilihan. Ini adalah sebuah kemudian tema yang sangat penting sekali, khususnya bagi ibu-ibu sekalian yang nanti mau mengarahkan anaknya pada jalan yang benar. Karena ini tema memang sangat singkat. Tapi singkatnya tema ini, Bapak Ibu sekalian, tidak membuat orang juga otomatis memahami tema ini dengan baik. Jadi judulnya, Life is Choice. Pertanyaan pertama sederhana, kira-kira hidup ini mudah atau susah? Susah atau mudah? Mudah atau susah? Jadi mana? Mudah atau susah? Kayaknya mudah deh. Atau kayaknya susah? Oke, kalau gitu saya tanya, siapa yang punya anak sekarang? Semuanya. Pernah lihat anaknya SD? Pernah ya? SD, anak kita SD pas bangun hari Senin yang dirasakan malas atau rajin? Rajin atau malas? Malas, oh gak mungkin rajin, pasti malas. Kenapa malas? Karena harus balik lagi sekolah, betul begitu? Karena itu mereka senang banget kalau sudah weekend, karena bisa libur, kan ya? Makanya hari Senin itu dimanapun di seluruh dunia, Monday is a bad day. Hari Senin adalah hari yang buruk. Kenapa hari yang buruk? Karena mereka harus balik lagi sekolah, ketemu guru-gurunya lagi, ketemu tugas-tugas lagi, dan sebelumnya hari Minggu yang belum bisa istirahat total. Ketika ditanya, maka mereka malas kemudian hari, pas kemudian sekolah SD. Dulu ibu-ibu dan bapak-bapak pas SD, hari Senin bangun malas atau rajin? Oh, bohong banget. Malas atau rajin? Pasti malas juga. Sama. Oh, bohong banget. Boleh saya tanya, kalau bapak-bapak sekarang nih bangun hari Senin, malas atau rajin? Oh, bohong banget. Pasti malas karena di sekolah karena tuh bikin rasanya enak banget, bisa istirahat, bisa tidur-tiduran. Apa buktinya kalau laki-laki malas diajak ke musyri? Apa buktinya laki-laki malas ketika hari Senin? Buktinya adalah kalau weekday ibu ngajak dia pergi, dia biasanya maunya pergi atau tidur? Tidur kan ya, kalau hari libur mereka maunya tidur kan, itu bukti bahwa hari Senin itu menyebarkan ya. Bahwa semua orang benar menganggap memang hari Senin adalah hari yang gak enak. Dan biasanya kalau anak-anak SD, biasanya kayak kita juga berpikir, ah gak apa-apa lah 6 tahun ini. Nanti kan setelah SD, kita masuk SMP. Insya Allah SMP hidup akan jadi lebih indah, hidup akan jadi lebih mudah. Ternyata setelah dia masuk SMP, benar gak hidup akan jadi lebih mudah? Ternyata enggak juga, hidup lebih susah, tugas-tugas tambah banyak, guru-guru tambah jadi kilat dan sebagainya. Lalu dia berpikir, enggak apa-apa 3 tahun ini, kan sebentar lagi kan lulus, masuk SMA. Insya Allah SMA hidup akan jadi lebih indah, karena katanya SMA adalah masa yang paling indah. Ternyata betul ya SMA masa yang paling indah? Iya. Enggak. 3 tahun jomblo seumur hidup, betul begitu? Dan kemudian yang laki-laki baru masuk hari pertama sudah dipalakin gitu kan ya, belum lagi ospek dan sebagainya. Lalu mereka berpikir, ah sebentar lagi 3 tahun sabar, nanti kita akan masuk kuliah, insya Allah kuliah hidup akan jadi lebih indah. Setelah dia kuliah, betul hidup jadi lebih indah? Enggak juga, jadinya stres. Makanya kalau namanya mahasiswa itu belum jadi mahasiswa kalau dia belum kena penyakit tipes, betul begitu? Jadi kalau dikatakan mahasiswa kalau dia sudah pernah kena penyakit tipes. Kenapa tipes? Jauh dari orang tua, makan gak jelas, apalagi yang kirimannya Senin Kemis kan itu kan ya, akhirnya bukan puasa yang Senin Kemis, akhirnya dia kemudian puasa semuanya kecuali Senin dan Kemis tadi. Pagi makan mie, makan-makan mie, sebulan kemudian perutnya keriting gara-gara mie kan ya. Ini semua kemudian kita lihat, hidup memang tidak pernah mudah. Life will never be easy. Hidup tidak akan pernah mudah. Unggal Ustaz, insya Allah hidup akan jadi lebih mudah. Kapan? Nanti kalau sudah nikah. Betul begitu, setelah nikah hidup akan jadi lebih mudah? Itu bayangannya orang yang belum nikah. Paham sekali kan? Nanti kalau sudah nikah tuh ada yang mulai pulang, ada yang jete. Gitu kan ya? Kemudian pulang ada yang ngelonin, ada yang ngayomin. Setelah nikah hidup akan jadi lebih mudah, betul begitu? Betul begitu? Betul, kayak 3 hari pertama betul sekali. Dari hari keempat anda bangun lihat ada orang yang bersandar kaki makan sampai mati. Hidup tidak akan jadi lebih mudah. Life will never be easy. Kenapa? Ini yang disampaikan kepada kita oleh kuli-kuli yang mereka harus cari duit untuk kemudian sehari angkat barang-barang kadang-kadang puluhan kilo, kadang-kadang ratusan kilo, kadang-kadang malah bertontonan totalnya. Untuk dapat duit berapa sekali angkat-angkat begini? Sekitar 30-45 ribu rupiah setiap hari mereka harus jalani seperti itu. Ada juga mengangkat barang-barang yang berat. Hidup tidak pernah mudah. Karena saking tidak mudahnya hidup, karena orang-orang tua zaman dulu kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, banting tulang, peras keringat untuk cari yang namanya duit. Baik sekalian, apapun dilakukan, pergi pagi pulang petang, pala pegel, pusing-pusing, panuan gitu aja, terus pulang kemudian perlu dipijit dan sebagainya untuk cari yang namanya duit. Baik sekalian, di Indonesia misalnya ada yang lebih hebat lagi, karena ini metode transportasi yang bahkan tidak ada di negara-negara maju. Baik sekalian, ini namanya ini baik sekalian ojek. Baik sekalian, tidak ada di negara maju. Ngapain mereka kemudian di sini nungguin coba setiap hari ngojek? Sehari dapat berapa trip kira-kira? Paling sekali dua hari, sekali sehari itu sekali atau dua kali trip. Dapat pulang rumah bawa berapa? Kalau ada yang 35 itu udah hoki banget. Untuk itu mereka harus kemudian nungguin kemudian yang nyewa ojek mereka, macet, panas, asap dan sebagainya. Ini juga dilakukan untuk cari yang namanya duit. Baik sekalian, apapun dilakukan ini kerjanya apa nih? Tukang tambal ban. Baik sekalian, apa kerjanya? Nambelin ban yang bocor, pagi sampai malam nungguin ban yang bocor. Baik sekalian, kalau gak ada yang bocor, cari cara agar cepat bocor. Baik sekalian, pagi-pagi sebelum yang lain bangun, dia sudah bangun, beli paku sebarin di jalan. Baik sekalian, hidupnya susah, tetap untuk cari yang namanya duit. Ada juga yang jadi kemudian ojek payung. Baik sekalian, nih anak-anak, kalau senang banget kalau saat ini ada hujan, dia kemudian bawa payungnya, nyewain ke orang 3.000-4.000 rupiah. Untuk itu dia hujan-hujanan, kedinginan, kemudian basah dan sebagainya. Pulang bawa duit sekitar 25.000 rupiah. rupiah, sampai di rumah dan mau pergi ke dokter bayar 50 ribu rupiah. Ini yang dilakukan untuk cari yang namanya duit. Apapun dilakukan, khususnya karyawan, betul begitu, khususnya nih nasib karyawan, nggak ada pekerjaan yang enak. Nasib karyawan adalah ngejar sesuatu yang kayaknya dia nggak akan pernah dapat, betul begitu. Nyari duit yang mana cukup, jabatan nggak naik, waktu juga nggak cukup, dan resiko paling besar karyawan adalah diomelin, betul sekali. Maka kata bapak saya, setengah gaji karyawan adalah untuk diomelin. Jadi kalau dia nggak mau diomelin, berarti gajinya potong setengah. Karena setengah gaji dia memang untuk diomelin. Kalau itu kerja apa yang enak, betul sekalian? Kata nenek-nenek kita, kerja yang enak itu jadi guru, pahlawan negara. Maka orang-orang yang di desa itu semua senang kalau anaknya jadi guru. Betul, jadi guru enak, betul sekalian? Nih, nasib jadi guru, apel setiap hari, terus kemudian nyiapin materi, terus kemudian ngajar pada anak-anaknya. Mendingan kalau anaknya pintar-pintar, kalau anaknya bandel-bandel. Makanya guru-guru di Indonesia banyak yang mati gara-gara stres, pecah pembuluh darahnya, bapak sekalian. Inilah kemudian nasib guru-guru. Tapi semua yang dijalani untuk cari, apa tadi yang namanya? Duit, bapak sekalian. Apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit, terutama Jakarta. Jakarta kata, bukan katanya, survei membuktikan Jakarta rata-rata macet 16 km setiap hari. Dan rata-rata penduduk Jakarta menghabiskan 4 jam di jalan, 2 jam dari rumah ke kantor, 2 jam dari kantor ke rumah. Itu tidak termasuk kalau banjir, tidak termasuk kalau ada event-event sesuatu. Maka rata-rata orang Jakarta 4 jam di jalan. Dan semua ini juga tetap dilakukan untuk cari yang namanya duit. Orang-orang Jakarta bertambah atau berkurang? Berarti mereka tetap mau di Jakarta untuk cari apa tadi namanya? Duit. Apapun dilakukan untuk sekalian, naik ke atas kereta api. Setiap bulan katanya berdasarkan data daripada PT Kereta Api, itu ada 3 orang yang terserum, meninggal. Tapi tetap aja mereka naik ke atas kereta api untuk hemat duit sekitar 3.000 rupiah. Sekali lagi, untuk cari yang namanya duit. Naik ke atas tempat-tempat yang tinggi kerjanya. Kalau jatuh kira-kira gimana ini? Ya sudah, pasti kalau nggak mati, cacat seumur hidup, kan gitu kan ya. Tapi ini tetap dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan begini biasanya orang-orang desa atau orang-orang kota? Orang desa, pergi ke kota 2 bulan baru balik lagi ke kampung. Kalau nggak ada duit, ya 6 bulan sekali lah baru balik lagi ke kampung. Kalau benar-benar nggak ada duit, dia setahun kemudian nggak pulang-pulang, baru pulang ketika lebaran. Namanya mudik. Kalau benar-benar nggak ada duit lagi, bahkan 2 tahun nggak pulang-pulang, bagi sekalian. Siapa itu? Nah, ini pengembangan. Dan semua ini dilakukan untuk cari yang namanya duit, bagi sekalian. Semuanya dilakukan untuk cari yang namanya duit. Semua hal-hal yang sudah kita lihat tadi. Pertanyaannya sederhana, duit untuk apa sih? Hidup. Hidup berapa lama? Gak tahu, kira-kira. Kalau berdasarkan satu riwayat, umur Rasul tidak akan beda dengan umur umatnya. Berarti umur Rasul kita berapa? 63. Umurnya Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Berarti segitulah umur orang-orang pas zamannya. Tapi semakin kesini, nabinya semakin kemudian pendek umurnya. Nabi kita yang terakhir, berapa umurnya? 63 tahun. Berarti rata-rata manusia zaman sekarang siapa berapa? 63 kalau enggak 70 tahun. Itulah rata-ratanya, less or more. Berarti yang sudah lebih daripada 70 atau 63 sudah bersyukurlah, Anda sudah dapat bonus itu sebenarnya. Tapi kalau yang kurang, siap-siap lah bentar lagi, bagus kan ya. Nah, berarti kita lihat, dunia kemudian 63 kalau enggak 70 tahun. Pertanyaan sederhana, setelah daripada dunia ini urusannya sudah selesai atau belum? Belum. Kemana lagi? Tentu akhirat kemana? Berapa lama di dalam alam barzah? Menurut salah satu pembahasan imam yang kemudian Imam Ghazali membahas itu, katanya tidak akan lebih daripada 7.000 tahun. Karena kenapa? Karena dunia ini sampai habis katanya 7.000 tahun doang kira-kira. Taruhlah tengah-tengahnya 3.500 tahun. Tergantung Anda beruntung atau tidak. Jadi kalau Anda beruntung, hari ini mati, besok kiamat. Berarti cuma hari di dalam alam kubur. Kalau Anda tidak beruntung, hari ini mati, 2.000 tahun lagi baru kiamat. Berarti disitulah Anda nunggunya. Betul begitu? Sampai dari sini urusannya sudah selesai atau belum? Kemana lagi? Yaumil Masya, semua tempat yang berwarna putih tidak ada lengkungan dan tidak ada tonjolan di atasnya. Seluruh manusia akan dikumpulkan di sana dari zaman yang paling awal sampai dengan zaman yang paling akhir dalam kondisi telanjang, bapak sekalian. Ketika Aisyah bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, kalau kami dikumpulkan telanjang di hari itu, apakah kami tidak melihat satu sama lain? Rasul kata, jangankan kalian lihat diri kalian sendiri juga sudah tidak mampu. Kenapa? Saking paniknya orang pada saat itu, mereka semua tidak peduli, bahkan anak menjauhi ibunya karena anak itu takut bahwa pahalanya akan diminta oleh ibunya. ibu menjauhi anaknya karena ibunya takut pahalanya akan diminta sama anaknya. Mereka urusnya nafsi-nafsi sendiri-sendiri, dan pada waktu menunggu sama berapa lama? 50,000 tahun. Matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, kemudian sangat panas sekali dan sangat khawatir, kemudian manusia berkeringat karena Rasul, dan keringat itu sampai menggenangi telinga mereka sendiri. Jadi orang itu bernafas bukan begini, tapi begini. Nah, gitu. Kenapa? Karena tergenang sampai ke telinga. Dari ini urusannya sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Urusannya belum selesai. Ada yang terpital dari tangan kiri, ada yang terpital dari tangan kanan. Yang dari tangan kiri masuk oleh segala neraka, yang dari tangan kanan masuk oleh segala surga. Berapa lama di situ? Itu kalian? Khalidina fiha abadan, berada di surga atau berada di neraka. Kalau gitu saya kasih tahu, ini rekam hidup manusia untuk sekalian. Dunia 70 tahun dihabisin, kemudian masuk alam kubur yang 7,000 tahun, kemudian masuk ke yaumil mahsyar yang kemudian 50,000 tahun, kemudian disuruh pilih antara surga dan neraka. Kita sekarang berada di mana untuk sekalian? 70 tahun. Pertanyaan sederhana, apa yang dibuat oleh manusia supaya 70 tahun ini lebih indah untuk sekalian? Apa yang dibuat oleh manusia supaya 70 tahun lebih indah? Pagi, pagi, pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat untuk cari yang namanya duit, bro sekalian. Dipakai cuma berapa lama? 70 tahun. Beli mobil yang paling bagus, beli rumah yang luar biasa luasnya, semua juga untuk berapa tahun? 70 tahun. Sikut kiri, sikut kanan, jilat atas, kemudian tinjak ke bawah, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya untuk cari yang namanya duit. Dipakai berapa lama? 70 tahun. Luar biasa. Apa yang manusia korbankan untuk 70 tahun? Pertanyaan berikutnya, apa yang sudah disiapkan soal kubur? Tadi kan di sini banyak nih. Kalau di sini yang sudah disiapin apa? Sebenarnya kurang dari 70 tahun. Ya? Kurang dari 70 tahun, mungkin 30-an tahun. Karena baru sadarnya begitu Pak ya? Setelah kita mampu mencari pendapatan. Oke, berarti anggapnya 30 tahun ya. Berarti lebih pas lagi Pak ini. Gitu. Tapi satu sudah kita siapkan 7.000 tahun. Sudah pesan kapling? Belum. Rumah yang kita tempatkan sekarang yang kita kredit bertahun-tahun itu dipakai berapa lama? 70 tahun taruh lah ya, gak apa-apa ya. Tapi kalau kita lihat, kapling kita pakai berapa lama? 5 tahun, harusnya mulai dari sekarang kredit kapling tuh. Kenan ya, ibu-ibu jangan senang dulu, ibu-ibu sudah beli kain kapan? Belum, punya baju di rumah berapa setel? Banyak. Banyak itu dipakai berapa lama? 70 tahun aja banyak kainnya, sepatu aja banyak kan katanya. Ini untuk dipakai di alam kubur 7,000 tahun. Mulai dari sekarang, bilang sama suaminya, minta beli kain kapan yang paling bagus. Betul begitu? Dan cari gantinya sekali. Nah ini mulai kita lihat. Kadang-kadang saya tidak bermaksud untuk nyinyir, tidak. Saya cuma bermaksud mengingatkan. Kadang-kadang manusia peduli pada yang 70 tapi tidak peduli pada yang lebih lama. Betul begitu ibu sekalian? Oke, boleh saya cerita sedikit? Saya punya teman di Jakarta, gajinya 10 juta per bulan. Dia punya anak 3. Di Jakarta, gaji 10 juta per bulan punya anak 3 itu super pas-pasan. Suatu hari anak SMP-nya masuk ke SMP RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Maksudnya berapa kira-kira? Nah, 20 juta itu sekolah negeri favorit ini RSBI ini. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berapa? Betul Pak, 50 juta. 50 juta baru uang masuknya doang. Seragam, komputer, kemudian biaya les Inggris native speaker, kemudian biaya balet, biaya piano, total general diserahkan 85 juta pada semester pertama. Dia enggak punya duit sama sekali. Dia jual kemudian mobilnya, dia kemudian pinjam duit dari orang tuanya, dia dapat duit 85 juta, dia skor anaknya masuk sekolah. Saya kaget, kemudian saya tanya, kamu kok bela-belain banget anakmu masuk sekolah internasional? Emang ada apa di sana sebenarnya? Dia bilang, zaman sekarang memang kita masih pakai bahasa Indonesia, tapi di masa depan orang pakai bahasa Inggris, tau gak? Inggris gitu loh. Dan itu kemudian bermanfaat ini untuk masa depan dia. Oh bagus, berarti dia mikir tentang masa depan anaknya. Tapi sebenarnya gak benar-benar mikir tentang masa depan. Apa buktinya? Suatu hari di kompleksnya kemudian ada seorang pesan bilang begini, kita wajib prihatin dengan anak kita. Jangankan agamanya bagus, baca Qurannya masih belah bentong, masih susah. Karena itulah saya sudah menghubungi teman saya. Dia bersedia mengajarkan baca Quran cuma dengan biaya yang murah saja. Padahal orang ini adalah kori internasional. Berapa bayarnya? 50 ribu aja. 50 ribu? Mahal banget. Coba bayangkan, 50 ribu mahal banget. Yang tadi berapa? 85 juta dibayar. Kemudian kita lihat, kalau kita berpikir tentang masa depan, kita berpikir tentang masa depan. Masa depan ketika dia mati dan kemudian anaknya mati, ketemu Allah. Allah tanya kamu berulang apa di bahasa Inggris? Ya. Allah tanya nilai IPK? Enggak. Ya. Slip gaji? Enggak. Ya. Nah, Allah tanya apa? Sholat atau enggak? Kalau sholat, berarti ada pertanyaan yang lain. Kalau enggak sholat, ambil jalan tol masuk neraka. Tapi ternyata dia bicara tentang masa depan, tapi dia enggak benar-benar paham tentang masa depan. Paham enggak kira-kira saya? Dan begitu kita lihat, ini adalah kemudian yang bisa kita lihat. 77.000, 50.000 dan kemudian selama-lamanya. Tapi ternyata kita kadang-kadang enggak peduli sama yang lain. Pertanyaannya sederhana, mau pilih mana? 70, 77.000, 50.000 ada yang selama-lamanya? Kalau tinggi, okay. 77.050 dan selama-lamanya? Semuanya, bagus. Makanya kalau kita robbana atina di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina adabanna. Kita pengen dapat semuanya, bisa gak kira-kira? Bisa. Bagaimana caranya? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Gambaran bagi depan. Satelit, bagus. Kalian satelit apa lagi? Ini yang bilang satelit jangan kecil hati karena pertama kali ini satelit hayalannya terlalu tinggi. Ini kemudian gambar sampan. Ada berapa orang di situ? Satu orang. Dia punya sebuah sampan dan dia punya sebuah gala. Yang dengan gala itu dia bisa ke kiri atau ke kanan. Kita begitu? Ada nggak orang selain dia di situ? Dan berarti kalau dia mau ke kiri itu urusan siapa? Kalau dia mau ke kanan urusan siapa? Urusan dia. Boleh gak kita minta orang lain bertanggung jawab atas dia pilih ke kiri atau ke kanan? Karena cuma dia di situ. Betul begitu? Hidup adalah pilihan. Dan apapun yang terjadi pada dia sekarang, pastilah karena pilihan-pilihan di masa lalunya. Karena dia mau ke kiri, bisa itu urusan dia. Ke kanan, bisa dan itu urusan dia. Kalau dia mau tetap juga di situ, itu juga urusan dia. Karena itu tidak memilih juga sebuah pilihan. Paham gak bisa lihat? Hidup adalah pilihan. Dan kita yang sekarang sama seperti dia. Adalah kejadian daripada apa yang kita pilih di masa yang lalu. Jelas gak? Contoh. Kalau ada orang pintar baca Quran, berarti dulunya dia pernah belajar baca Quran. Kalau sekarang dia gak bisa, berarti dulunya dia pasti gak pernah belajar. Ada orang kemudian berotot, berarti dia dulunya orang binaraga atau orang kuli. Betul begitu? Gak mungkin dari lahir badannya sudah berotot kan bilangnya. Maka badan yang berotot adalah hasil daripada pilihan-pilihan di masa yang lalu. Tidak ada yang namanya ujuk-ujuk. Maksudnya pepatahnya dari the starting set, ujuk-ujuk. Gak ada. Pasti sesuatu yang sekarang karena pilihan-pilihan di masa yang lalu. Oke kalau begitu, saya boleh cerita sedikit lagi. Contoh nih, dulu sekolah saya SMP kelas 2. Kalau di sini grade berapa ya SMP kelas 2 ya? 8 ya. Nah, jadi saya pernah SMP kelas 2. Dan ketika itu saya punya banyak teman. Karena saya kemudian ketua kelas, jadi semua kelompok itu dekat sama saya. Dan kalau anak SMP itu berkelompok-kelompok kan ya. Ada kelompok pelajar, biasanya pakai kacamata, dulunya paling depan. Ada kelompok yang bikin tikut, itu dulunya paling belakang. Dan kalau lagi istirahat, biasanya merokok, benar ya. Ada kelompok tukang main game, ngomongannya game terus. Ada kelompok lagi yang saya tidak bisa membedakan. Dia sebenarnya jenis kelaminnya apa, karena dia mainnya sama cewek terus kan ya. Nah itu ada lagi kelompok yang begitu. Tapi saya sebagai ketua kelas, saya dekat dengan semua kelompok. Nah karena itulah, preman itu adalah, preman itu baik dengan saya. Kenapa mereka baik? Yang lain itu dipalakin, setiap hari harus ngasih mereka duit. Preman-preman itu, jadi ada setorannya. Tapi saya gak dipalakin, kenapa? Karena preman dan saya simbiosis mutualisme misalnya. Kapan simbiosisnya? Pas ujian. Nah, jadi pas ujian itu biasanya preman-preman itu datang ke rumah saya bawa soal bocoran. Nah seperti waktu Uwan, Tanas, waktu preman-preman itu pagi-pagi jam 5 datang ke rumah saya bawa soal bocoran. Jadi saya gak pernah dapat soal bocoran. Soal bocoran datang ke tempat saya. Jadi saya gak pernah nyari. Nah dia datang jam 5 pagi, terus saya bilang, dapat dari mana soal bocoran? Saya nungguin di percetakan. Jadi di Indonesia. Terus dia bilang, ini kerja ini, saya kerja dalam waktu 15 menit. Dan saya kan kepada dia, dia bilang, Lik, sesungguhnya kamu ini adalah orang yang sangat hebat luar biasa. Kamu ini baik, hatimu seperti emas. Kenapa? Kamu itu walau kamu pintar, tapi kamu masih mau berteman dengan orang-orang kayak kami yang preman-preman ini. Ah udah biasa aja, kan saya juga dapat soalnya. Terus kemudian dia bilang gini, tapi kamu ini benar-benar berhati emas. Sayangnya Lik, kamu ini punya kekurangan. Apa kekurangan saya? Saya bilang, kekuranganmu itu adalah kamu itu terlalu rapi. masih muda kok rapi banget. Kamu tuh harusnya gaul dikit, trendy gitu loh. Seperti apa maksudnya? Dia bilang, bajunya keluarin dikit, terus celananya kemudian agak gede dikit, potong sebelah sini dikit, jangan kelihatan seperti preman. Ternyata dulu begitu. Terus apa lagi dia bilang, pakai anting-anting sebelah kiri. Karena kalau cowok pakai anting-anting sebelah kiri, tandanya? Maco, jantan. Kalau sebelah kanan? Banci. Kalau dua-duanya? Cewek. Nah kalau cowok jantan harus pakai anting-anting sebelah kiri. Siapa yang bikin konsensus begitu? Pokoknya begitulah anak-anak gaul zaman dulu. Terus apa lagi? Dia bilang, anak gaul punya ciri-ciri khas tersendiri. Ini anak gaul misalnya. Back then, tahun 90-an. Inilah anak gaul. Jadi anak gaul tahun 90-an, rambutnya itu harus sebelah kanan. Jadi kalau sekarang ada yang sebelah kanan, itu sisa-sisa tahun 90. Kalau yang besar kecil besar kecil besar bikin pusing kepala tu saya. Foto dari atas yang tidak kelihatan jelek kan ya dan sebagainya. Nanti dia kira-kira begini lah. Tapi kita balik lagi ini lah anak gaul pada zaman tahun 90-an. Apa yang anak gaul lakukan? Kemana-mana bawa rokok. Tandanya dia jantan, macho, cowboy dan sebagainya. Dan kemana-mana tangan kanannya biasanya banyak gelang. Semakin banyak gelangnya semakin bagus. Tandanya dia kepala sukunya. Dan kemana-mana pakai baju gambarnya yang serem-serem. Apa gambarnya biasanya? Orang. Kuburan, narkoba, dan lain-lain. Pokoknya gambarnya serem-serem. Tidak hanya gambar yang serem-serem, tulisannya juga lebih serem lagi. Apa biasanya dasar bajunya warnanya apa? Hitam. Hitam. Terus tulisannya warnanya apa? Merah. Kalau enggak hijau. Terus tadi tulisannya apa? Neraka, jahanam. Kerat neraka. Kemarin ketika di Jakarta, ini serius, saya pernah datang ke sebuah pasar, Pasar Seripi namanya. Di situ ada kemudian orang jalan di luar. Depannya bajunya tulisannya apa? First in hell. Paham bagi sekalian? Pertama kali masuk neraka. Ketika saya ketemu sama yang salam, itu saya bilang, mau doa umum segera terkabul. Parah banget ternyata. Jadi itu pun anak-anak gaul. Dan yang lebih parah lagi adalah, biasa tangan kiri ada tatonya. Apa biasanya gambar tatonya? Tengkorak, tengkorak, itu mah. Tengkorak bagi sekalian. Tengkoraknya, terus ada kemudian ulang di bawahnya. Terus kemudian yang serem lagi, ular lewat di antara dan matanya. Kemudian ularnya memilih sebatang mawar merah. Beduli, merah banget. Terus di bawahnya ada tulisan, I love mama. Kalau ini adalah anak gaul, misalnya saya bilang, life is choice. Saya bilang sama dia, saya kasih tau dia, tahu gak, kita tuh gak selama-lamanya jadi anak SMP. Suatu hari kita akan lulus dan masuk SMA. Setelah lulus SMA, kita akan kuliah. Setelah kita kuliah, kita akan punya istri, kita akan cari istri. Dan ketika kita sudah punya istri, kita akan punya anak. Dan kalau saya sudah punya anak, saya gak mau anaknya gak bangga pada bapaknya. Dan gak mungkin anak yang bangga pada bapaknya, kalau bapaknya kurangkan kayak begini. Betul gitu sekalian. Cepat atau lambat, kita harus berubah. Cepat atau lambat, kita gak boleh nadah duit terus. Kita harus kemudian yang menghasilkan duit. Cepat atau lambat, kita harus bertanggung jawab. Kenapa gak sekarang saja? Dia bilang, terserah lu Lilik, dasar Lilik banci. Oke, gak ada masalah. Saya dikatain banci, gara-gara gak mau pakai anting-anting sebelah kiri. Gak ada masalah. 13 tahun kemudian berselang. Saya meninggalkan kota asal saya Palembang, kemudian kuliah ke Bogor, kemudian balik lagi setelah 13 tahun. 13 tahun gak pernah lihat kota Palembang, saya lagi check-in hotel, dan pada waktu itu saya terjadwal mengisi seminar marketing. Tiba-tiba ada yang manggil saya di belakang, di hotel itu. Saya lebih, teman saya, yang sudah saya gak pernah ketemu 13 tahun, bagi sekalian. Berubah total, bagi sekalian. Apa yang berubah? Rambutnya bukan lagi belakangan, sisir ke belakang. Akhirnya rambut mengkilat kayak Gun of Gimbal gitu saya. Terus kemudian bajunya pakai baju kemeja, celananya celana sepan, sepatunya mengkilat, pantopel mengkilat rambutnya. Kemudian kemana-mana dia sekarang bawa map. Ternyata dia sekarang seorang agen asuransi gitu saya. Ternyata saya panggilin, kok kamu kok gak pernah kelihatan kok kelihatan jadi begini? Dia bilang, ya dunia sudah berubah, kita kan sudah dewasa. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata banyak perbedaan di antara kita. Satu, saya sudah nikah, dia belum nikah. Dua, saya sudah punya anak, dia belum punya anak ya, karena dia belum menikah. Yang ketiga itu sekalian yang paling penting, pada waktu itu penghasilan saya jauh lebih tinggi daripada penghasilan dia. Bukan penghasilan saya yang besar, tapi penghasilan saya terlalu sedikit. Bisa dipahami itu sekalian. Saya sih normal-normal aja, tapi penghasilan saya terlalu sedikit. Pertanyaan saya sederhana, apakah nasib dia jelek dan nasib saya bagus? Kenapa bisa beda? Nasibnya jelek, nasib saya bagus? Bukan. Takdirnya jelek, takdir saya bagus? Enggak. Kenapa bisa berbeda? hidup adalah pilihan. Dia dapat apa yang dia pilih 13 tahun yang lalu, saya dapat apa yang saya pilih 13 tahun yang lalu. Jelas ya maksudnya? Dia dapat apa yang dia pilih, saya dapat apa yang saya pilih. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Maka saat saya datang ke Vancouver dan saya pertama kali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu tanya latar belakangnya apa, dari cara berpakaian, dari cara ngomong, dari cara segala macam, saya sudah bisa ngira-ngira. Ustaz dukun dong, bukan dukun. Itu ilmu logika, Ustaz. Tidak percaya? Kita sekarang adalah hasil di masa lalu. Berarti kita bisa tahu masa lalu seseorang melihat dia yang sekarang. Contoh, siapa dia Bapak Ibu sekalian? Tolong becak, berarti kira-kira masa lalunya apa ya kira-kira ini? Mungkin gak seorang ustaz? Gak mungkin. Mungkin gak seorang mahasiswa berprestasi? Lihat dia yang sekarang, lututnya kebuka. Berarti dia gak ngerti tentang hukum Islam. Karena kalau dia ustaz, dia berkata itu aurat. Dan dia akan tutup, pemikirannya. Dan dia jadi tukang becak, berarti dia bukan mahasiswa berprestasi. Karena kalau dia berprestasi, dia tidak akan jadi tukang becak. Kemungkinan besar adalah siapa dia? Dulu disuruh bapak ibunya sekolah, kerjanya bolos. Dulu disuruh bapak ibunya ngaji, mau gak mau. Makanya jadi tukang becak. Contoh lagi, siapa dia bapak ibu sekalian? Belum kenal? Bukan, kalau di Sumansur ini. Ini namanya Mas Rosyid. Mas Rosyid ini kakak kalau saya di IPB. Dia lahir di daerah Rembang, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahu Rembang? Nah, dia lahir di kota Rembang dalam keadaan yang sangat dikit. SD, SMP, SMA, dia jualan burung, jualan itik, dan jualan merpati untuk menghidupi diri dia sebagai seorang pelajar. Lulus SMA, dia dapat tawaran ke IPB. Dan dia bilang sama ibunya, "Bu, masuk IPB, Bu. Masuk IPB, Bu. 2 juta aja, Bu." Ibunya bilang, "Sensei, kamu nih yang gak tahu aja, duit dari mana sih? Kakakmu aja gak kuliah, adik-adikmu masih banyak, duit dari mana mau kuliah?" Tapi dia tetap kekeh, "Pokoknya Bu, saya mau kuliah." Dia berusaha meyakinkan ibunya, melobi ibunya, ibunya ngalah. Pinjam duit tetangga, akhirnya kemudian masuklah masuk IPB. Nih, wajahnya masih culun. Maklum masih semester pertama, Bu. Masuk IPB, Mas Rosyid melakukan pilihan-pilihan yang berbeda sebagaimana pilihan mahasiswa yang lain. Apa yang dia lakukan? Pagi-pagi pada subuh, yang lain pada tidur. Dia enggak, keliling kompleks perumahan dosen, jadi nomor orang. Siang-siangnya, yang lain pada kuliah, dia juga kuliah, bawa roti, jualan roti sambil kuliah. Sore-sorenya, dia jadi pedagang es buah, yang lain nongkrong sama pacaran. Ketika dia menjajakan es buah sama teman-temannya, enggak jarang dia dihina teman-temannya. Dan teman-temannya bilang, "Sit, 600 km dari Rembang pergi ke Bogor, kerjaanmu jadi penjual es buah. Emangnya Rembang enggak ada es buah?" Tapi enggak apa-apa, yang penting halal. Malam-malamnya, yang lain pada tidur, dia nyantri, Bapak sekalian. Suatu hari, pucuk dicinta, pulang tiba. Mas Rosyid dapat duit Rp50.000. Dia tidak pakai untuk koyak-koyak, tidak pakai untuk makan-makan, tidak pakai untuk kemudian minum-minum. Dia pergi ke tempat ustaz-ustaznya, lalu dia bilang, "Tak, buatin saya tulisan tentang ekonomi Islam dong. Tak, buatin saya tulisan tentang ini dong. Tak, buatin saya tulisan tentang tema ini dong." Kumpulin tema-tema dari tulisan ustaz-ustaznya, dia buat buku kecil-kecil, harganya Rp1.000. Modalnya fotokopian Rp500. Dia jual ke teman-temannya. Sejak saat itu, tidak pernah ada Mas Rosyid pasti ada di tiap pengajian di kota Bogor. Ketika ada pengajian, dia gelar karpet, dia jual buku-bukunya yang seharga Rp1.000, untung Rp500. Dia mulai usaha itu tahun 98. Tahun 2006 saya ketemu, ternyata sudah berbeda. Mas Rosyid sudah jadi pembicara di komunitas pengusaha Hilmi Syariah. Dan ternyata, dia sekarang bukan lagi jualan buku-buku. Tapi sekarang dia sudah punya penerbitan, dia punya usaha kecil mikro, usaha kredit mikro, dan sekarang omsetnya setahun 5 miliar, Bapak Ibu sekalian. Lumayan? Lumayan, Bapak Ibu sekalian. Namanya siapa? Mas Rosyid. Pertanyaan sederhana, mungkin nggak Mas Rosyid jadi begini kalau kerjanya ketika kuliah nongkrong mau pacaran? Nggak mungkin. Life is choice. Dia dapat apa yang dia pilih, dan yang lain dapat apa yang dia pilih. Paham tidak selesai? Kalau gitu sekalian, kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu, betul? Berarti kita nanti adalah hasil pilihan kita yang sekarang, betul begitu? Contoh, pernah tahu Mama Loren? Tahu. Siapa dia? Mama. Sudah tahu kemarin Mama Loren mati? Iya. Berarti Indonesia kehilangan satu paramal, betul? Iya. Berarti Indonesia mencari makan satu paramal baru, mau datang nggak? Nggak mau, bagus, jangan. Itu meramal nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Tapi di dalam Islam ada meramal yang boleh. Meramal dengan metode life is choice. Kita yang sekarang adalah hasil di masa yang lalu. Kita besok adalah hasil dari yang sekarang. Berarti kita bisa tahu masa depan kita apa dari sekarang. Betul begitu? Contoh, Bapak Ibu sekalian. Di depan ada gambar, tolong tebak kira-kira apa masa depan mereka kalau sekarangnya begini. Apa kira-kira masa depannya? Apa kira-kira masa depannya? Tukang beca, saya tukang beca, apa lagi? Tukang parkir, terus apa lagi? Pengusaha, mungkin jadi pengusaha? Mungkin, pengusaha narkoba, Bapak Ibu sekalian. Hidup adalah pilihan. Sebelah kiri, calon pemimpin RP Cipinang, sebelah kanan Nusa Kambangan, paham Bapak Ibu sekalian? Hidup adalah pilihan. Tolong garis bawahi cara-cara saya, garis bawahi kalau dia tidak berubah. Ya, kalau dia tidak berubah, maka tidak ada masa depannya buat mereka. Hidup itu pasti 1+1 sama dengan 2. 1+1 selama-lamanya akan 2. Kalau Anda tidak menambahkan sesuatu pada ekuasi itu, tetap dia sama dengan 2. Kalau Anda mau tambahkan 10, kira-kira gimana? Tambah 8. Mau tambah 4, tambah 4, tambah 2, terserah. Mau tambah 3, tambah 5, tambah 2, terserah. Yang penting jadinya 10. Tapi kalau Anda tidak berubah, hidup selalu akan sama. Kita sudah bisa tahu masa depan, walaupun kita tidak bisa melihat masa depan. Contoh, lusa saya mau berangkat ke Indonesia. Berarti saya beli tiket ke Indonesia atau beli tiket ke Afrika? Indonesia. Kalau hari ini saya beli tiket ke Afrika, nyampe nggak besok saya ke Indonesia? Nggak usah lihat minggu depan. Hari ini saya sudah bisa tahu saya ada di mana. Bisa dipahami ya sekalian. Hidup adalah pilihan. Kalau saya mudah yang sekarang yang dipilih seperti ini, kira-kira masa depannya jadi apa ini kira-kira ini? Jadi apa ini kira-kira ini? Oke, saya kasih tahu. Yang mana? Hamil di luar nikah. Loh, kok bisa hamil di luar nikah? Karena kerjanya pacaran gue yang sama ini. Loh, emang pacaran bisa hamil? Ya bisa lah. Emang pacarnya kerjanya kerokan? Gak mungkin. Maka pasti hamil di luar nikah. Nah, setelah hamil di luar nikah, ketawa sama bapaknya. Pacarnya jadi kebunyi sampai mati. Tahu pacarnya mati, dia bunuh diri. Romeo and Juliet. Gitu sekali. Kalau ini kerjaannya kemudian banting sekaligus narkobaan, mati overdosis. Kalau ini kerjaannya berantem melulu, karena itu ditusuk orang dari belakang. Kalau ini penampakan, Bu sekalian. Hidup adalah pilihan. Apapun yang kita pilih sekarang menghasilkan siapa kita di masa depan. Karena itulah kita kemudian mengkorelasikan masa depan mau jadi apa dan kemudian berhubungan nggak dengan apa yang ada kita sekarang ini. Bisa dipahami, Bu sekalian. Oke, ujung-ujungnya mau masuk surga atau neraka? Harus dijawab juga atau neraka? Yakin? Kalau begitu, masuk surga, masuk neraka ditentukan nanti atau sekarang? Kalau begitu, mungkin gak orang masuk surga tapi gak mau sholat? Gak mungkin. Usah kan bisa jadi yang matinya husnul khotimah. Oke, sekarang katanya, mati husnul khotimah itu direncanakan atau kebetulan? Rencananya itu kebetulan. Kalau direncanakan, ada dua petani. Satunya kemudian nanam kemudian bayam, satunya nanam bayam. Tapi yang satunya yang merencanakan, mulai benihnya dipilih, kemudian disiram, kemudian dipupuk, kemudian disiangi, kemudian dijaga. Yang satu bodoh amat, dia bilang, ah rezekinya dari Allah. Tau ujungnya Allah juga menentuin kira-kira siapa yang berhasil. Yang pertama, yang kedua, yang direncanakan aja tidak gagal, apalagi yang tidak direncanakan. Kalau kita lihat, inilah kemudian kita bisa kemudian simpulkan, hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang tergantung dari yang kemudian masa lalu. Kita ke depan tergantung dari yang sekarang. Jadi coba kita kemudian lihat masing-masing. Sudahkah kalau kita mau masuk surga, sudahkah amal-amal kita yang sekarang mencerminkan amal penduduk surga? Kalau belum, jangan harap. Ngarep itu namanya kan ya. Jadi ngarep apa? Sama kayak saya bilang, ada orang pengen suami yang baik, tapi didapat dari proses pacaran. Ngarep. Gak mungkin. Kenapa? Karena suami yang baik tidak didapat dari proses pacaran. Loh, kok bisa begitu, Ustaz? Karena gini, coba bayangin. Ada orang pacaran, kan ngomong sayang, ngomong cinta, pegang tangan, ramah-ramah yang lain. Jadi tadi, sebelum halal aja, dia sudah berani melakukan seperti itu. Maksiat. Setelah dia menikah, apa yang menghalangi dia berbuat begitu sama cewek lain? Gak ada kan ya? Maka orang baik tidak didapat dengan proses seperti itu. Hidup adalah pilihan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, Bu sekalian. Hidup adalah pilihan dan cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Berapa pilihan? Satu. Gak bisa lebih daripada satu. Ingat baik-baik. Gak bisa lebih daripada satu. Contoh, angkat tangan kanan masing-masing yang punya tangan kanan. Angkat tangan kanan masing-masing. Oke, ini tes. Angkat tangan kanan masing-masing. Arahkan ke wajah saya. Arahkan ke wajah saya. Akan wajah saya. Anggap wajah saya adalah sebuah target. Wajah saya adalah sebuah apa tadi? Target. Tangan Anda adalah sebuah penghalang. Tangan Anda sebuah apa tadi? Penghalang. Sekarang tolong pilih untuk melihat penghalangnya. Targetnya kelihatan nggak? Kelihatan. Sekarang pilih untuk melihat targetnya. Halangannya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jelas atau kemudian kabur? Ada yang bisa melihat dua-duanya sama-sama jelas? Ada nggak? Ada yang bisa melihat? Kalau ada berarti selamat Anda menderita juling, Bu saya. Gak mungkin buat saya. Kalau Anda fokus pada target, halangannya tidak akan terasa. Tapi kalau Anda fokus pada halangan, pasti kemudian targetnya gak akan nyampe. Betul begitu? Selalu seperti itu dan selalu seperti itu. Tergantung Anda mau fokus pada target atau fokus pada halangan. Contoh, Ramadan berat enggak di Vancouver? Berat enggak? Tapi bisa enggak kita jalani? Kenapa kita bisa jalani? Karena niatnya sudah teguh, targetnya sudah jelas bahwa saya harus bisa Ramadan. Tapi kalau kita enggak punya niat, kayak hari-hari ini nih mau puasa, baru jam 10-nya lapar gitu kan ya? Maka semua tergantung kita fokus pada target atau kita fokus pada penghalangnya. Kan kita lihat, cuma ada satu pilihan, enggak percaya lagi, coba lihat dulu kalian. Nih, lihat nih. Tiangnya ada berapa? Tiga. Yang benar. Dua. Dua atau tiga? Dua. Coba kita lihat dulu. Dua. Nah, jadi gara-gara umur nih. Jadi berapa tiangnya? Dua atau tiga? Dua. Yang benar. Tadi bilang dua. Dua atau tiga? Dua. Tiga atau dua? Dua. Dua atau tiga? Dua. Yang kompak dong. Dua atau tiga? Dua. Tiga atau dua? Coba lihat baik-baik. Berapa tiangnya? Dua. Ini bilang tiga. Berapa tiangnya ini? Coba itu baik-baik. Dua. Coba itu berapa nih? Tiga. Jadi tiga atau dua ini benar nih? Dua atau tiga? Tiga. Hidup adalah pilihan. Mau lihat atas atau mau lihat bawah? Mau lihat bawah dapat 3, mau lihat atas dapat 2, mau dapat 2, lihat atas dan jangan lirik-lirik yang bawah. Ya, mau dapat 3, lihat yang bawah, jangan lirik-lirik yang atas. Kita kadang-kadang enggak kuat, serakah, pengen dapat dua-duanya, lihatnya tengah-tengah. Kalau kita lihat tengah-tengah apa jadi? Pusing. Makanya jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Jadi itu langsung gitu kan ya. Nah, kalau setengah-setengah itu paling gak enak. Ibu kalian contoh, makan setengah, enak enggak? Duduk setengah, enak enggak? Setengah tidur, enak enggak? Setengah mati, enak enggak? Enggak enak, makanya jangan setengah-setengah. Jadi orang tuh kafa, jadi orang tuh sempurna. Nah itu baru enak. Mau baik-baik sekalian, mau jahat jangan sekalian. Paham ya, ibu sekalian? Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah tuh gak enak. Gak baik, gak jahat juga. Kalau kita kemudian baik, orang jahat pasti gak suka. Kalau kita jahat, orang baik pasti gak suka. Kalau kita setengah-setengah, orang baik gak suka, orang jahat gak suka. Paham ibu sekalian? Maka jangan setengah-setengah. Termasuk berislam, jangan setengah-setengah. Hidup adalah pilihan. Dalam apapun, jangan setengah-setengah. Kata orang Cina, jangan takut sama pendekar yang punya banyak jurus. Tapi takutlah sama pendekar yang punya satu jurus, karena itu pasti mematikan. Jadi kan ya, dalam marketing, lebih baik kita meningkatkan kelebihan daripada menambah kekurangan. Karena itu jadi diferensiasi. Karena kalau Anda kemudian bisa segala-galanya, Anda nobody. Tapi kalau Anda bisa satu hal dari itu lebih daripada yang lain, berarti Anda somebody. Jadi kan ya, hidup adalah pilihan. Yang kedua, yang ketiga, ibu sekalian, hidup adalah pilihan dan setiap pilihan pasti punya risiko. Setiap pilihan pasti punya? Contoh, kalau dagang risikonya apa? Kalau nggak mau dagang risikonya apa? Gak dapat duit. Kalau tinggal di tempat pegunungan risikonya apa? Dingin. Dingin, gunung meletus. Kalau tinggal di pantai risikonya apa? Tsunami. Kalau tinggal di tengah-tengah? Tsunami kena, gunung meletus kena, usaha kan ya. Kalau naik ke tempat yang tinggi risikonya apa? Jatuh. Kalau orang gak mau naik, apa gak punya risiko? Ketiban. Naik mobil risikonya apa? Naik pesawat? Naik kapal laut? Naik motor? Tabrakan. Kalau gak naik apa? Ditabrak. Hidup adalah pilihan dan setiap pilihan pasti punya resiko. Jangan salah loh, setiap pilihan punya resiko. Dan kadang-kadang kita mengira baik itu beresiko, sedangkan jahat gak beresiko. Padahal baik dan jahat sama-sama beresiko. Toat susah gak? Maksiat susah gak? Coba kita lihat, toat susah, maksiat susah. Enggak susah, maksiat itu mudah, toat yang susah. Kadang-kadang malah maksiat lebih susah daripada toat. Enggak pernah ya? Masuk masjid ini bayar gak? Masuk diskotik bayar gak? Enggak pernah ya? Maka kadang-kadang berbuat maksiat lebih susah daripada berbuat toat. Tapi memang sama-sama susah. Sekarang saya tanya, orang baik mati gak? Orang jahat mati gak? Sama-sama mati, mending mati baik atau mati jahat? Orang maksiat susah gak? Orang toat susah gak? Sama-sama susah, mending mati atau toat? Masuk surga susah gak? Masuk neraka susah gak? Sama-sama susah, mending masuk surga atau masuk neraka? Setiap pilihan punya risiko, gak percaya? Nih, coba lihat ini, sekalian. Ada orang main bola, kalau main bola risikonya apa? Ada tendangan bebas, harus pasang pemain betis. Kalian ya? Ini ada orang mau main bola, tapi takut pasang pemain betis. Akhirnya dia mundur dari perjuangan. Tuh, dia takut dengan sekalian. Dia pikir kalau dia mundur, dia gak kena. Tapi takut jadi, sekalian. Kena pisang. Lama-lama. juga ya. Tahu artinya? Artinya Anda mau baik, Anda mau jahat, Anda tetap susah. Iya ya enggak? Contoh, orang yang sholat ada enggak yang miskin? Ada. Orang yang enggak sholat ada enggak yang miskin? Penting sholat miskin atau enggak sholat miskin? Sholat kaya, paham ya? Setiap pilihan pasti punya resiko. Kadang-kadang kita mengira kalau kita baik kita punya resiko, tapi kita nggak tahu kalau kita jahat juga kita punya resiko. Contoh, pas saya masuk Islam umurnya 18 tahun. 18 tahun masuk Islam, 18 tahun nggak pernah sholat subuh. Ketika masuk Islam besok paginya langsung suruh sholat subuh. Apa saya pikirin? Ngantuk begitu sekalian. Jadi 18 tahun nggak pernah bangun subuh, suruh bangun subuh ngantuk. 2 minggu setelah saya masuk Islam itu bulan puasa. Lapar gitu sekalian. Pacaran gak boleh, babi gak boleh, yang enak-enak dilarang gitu sekalian. Lama-lama saya mikir, susah juga ya jadi orang muslim ya. Enakan agama yang lama lebih enjoy. Tapi lama-lama saya mikir lagi, iya juga ya. Setiap pilihan punya resiko. Masuk Islam resikonya banyak aturan. Tapi gak masuk Islam, apa gak punya resiko? Punya juga, apa resikonya? Mati masuk neraka, paham ya? Tetap punya risiko, tidak ada tidak punya risiko. Hidup adalah pilihan. Jadi orang baik, risiko. Orang jahat juga risiko. Nyumbang duit ke masjid, sedekah, diomongin orang enggak? Diomongin enggak? Diomongin, udah asal. Mentang-mentang baru punya duit dikit doang. Itu aja dibangga-banggain. Nyumbang ke masjid cuma 100 dolar aja diumumin sampai Jumatan. Gimana ya? Sombong banget tuh. Nyumbang, diomongin. Kalau enggak nyumbang, diomongin juga. Dasar mobil ganti setiap tahun, rumah besar, pelitnya minta ampun. Sama-sama kemudian diomongin kan? Mending nyumbang atau gak nyumbang? Nyumbang aja sekalian. Karena tetap aja diomongin. Hidup adalah pilihan. Rasul pas berdakwah, susah gak? Lemparin batu, lemparin kotoran ternak dan sebagainya. Yang baik itu susah. Tapi kalau kita gak mau dakwah, apakah gak susah? Susah juga. Orang dakwah resikonya minta kemudian nyawa. Tapi kalau gak berdakwah, apakah gak punya resiko? Kemarin lihat gak di TV, ada orang main catur bisa mati. Lihat gak di TV mana? Kemarin main catur mati. Karena main catur di tengah jalan tol, gak bisa, makanya mati. Hidup adalah pilihan. Maka kemudian pertanyaan terakhir, mau yang mana? Mau jadi orang yang biasa atau menjadi orang yang istimewa? Biasa atau istimewa? Yang jelas, biasa atau istimewa? Gak boleh abstain. Biasa atau istimewa? Benar? Teliti sebelum memilih. Apa beda antara biasa dan istimewa? Nih bedanya nih, biasa sama istimewa. Kalau yang biasa dompetnya dibuka isinya koin. Kalau yang istimewa dompetnya dibuka isinya banyak. Yang punya anak perempuan? Nanti mau dinikahkan sama yang biasa atau istimewa? Bagus, itu bukan matre, itu realistis. Karena kita gak bisa makan batu kan. Nah lalu kita biasa sama istimewa, bedanya. Yang kedua, beda biasa sama istimewa. Orang-orang istimewa selalu dapat lebih banyak daripada orang yang biasa. Contoh, sama-sama satu kantor, satu gajinya 500 ribu, satu gajinya 5 juta, ada gak? Ada, itulah beda antara biasa dan istimewa. Sama-sama satu alumni universitas, satunya IPK-nya 4,0, satunya 1,8, alhamdulillah, ada gak? Ada, itulah beda antara biasa dan istimewa. Mau jadi yang mana? Manusia biasa atau istimewa? Istimewa. Yakin? Yakin. Ada ujiannya. Ujiannya berbentuk pilihan berganda, misalnya. Jawab baik-baik karena ini mempengaruhi hidup Anda. Pertanyaan pertama, pilihan berganda, lebih banyak orang biasa atau lebih banyak orang istimewa? Yakin? Benar? Tepat. Orang biasa lebih banyak daripada orang yang istimewa. Less is better, lebih dikit lebih baik. Main bola, berapa orang main bola bapak ibu saya? 11. Kali 2 berapa orang? 22 orang main bola. Mereka berlatih dengan jenaka, riang gembira, dan kemudian mereka memasukkan gol ke dalam gawang lawan. Terlepas menang atau kalah, terlepas mereka mainnya bagus atau tidak, terlepas mereka cetak gol atau tidak, setelah selesai mereka main, mereka dibayar atau bayar? Dibayar atau bayar? Bayar. Ratusan ribu orang nonton. Di Indonesia, kelempar botol, keinjek-injek orang, ketangkep polisi, dan mereka bayar atau dibayar? Oke, berarti yang banyak itu biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Yang dikit itu biasa atau istimewa? Oke, ujian soal nomor 2. Masih pilihan berganda. Lebih banyak Oh iya, betul, lebih banyak. Lebih banyak orang cakep atau lebih banyak orang jelek? Gak boleh gitu. Ibu ini, namanya Allah tuh menciptakan manusia dengan sempurna. Jadi tidak boleh kita bilang begitu. Karena cakep itu relatif bagi sekalian, tapi jelek itu absolut, paham bagi sekalian. Kalau itu kita sekali. Yang lebih banyak yang cakep atau jelek? Cakep atau jelek? Yang jelas, yang istimewa pasti lebih tinggi dari orang biasa. Paham bagi sekalian? Paham? Oke, ibu mau jadi yang mana? Yang biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Yakin? Awas ya, lepas lagi ya. Ini anak saya perkenalkan. Anak saya usianya 5 tahun sekarang. Dari kecil 2 tahun dia sudah dididik jadi orang yang istimewa. Nah kalau ini bukan anak saya. Biasa dan istimewa, itulah bedanya. Kalau gitu ibu sekalian, betul. Less is better. Lebih dikit, lebih baik. Yang istimewa, pasti sedikit. Allah kata di dalam Al-Quran. Wa'al-tabzarona li jahannama kathiru li najini wal-insi. Wa'al-tabzarona li jahannama kathiru li najini wal-insi. Wa'al-tabzarona li jahannama kathiru li najini wal-insi. Wa'al-tabzarona li sungguh telah kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Banyak daripada golongan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Lahum kulubu. Pada mereka terdapat kalbu, akal untuk berpikir, tapi mereka tidak gunakan. Makanya itu yang terjadi. Akhirnya yang masuk neraka ini orang banyak atau dikit? Berarti orang biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Mau jadi yang mana? Biasa atau istimewa? Mantap. Hidup adalah pilihan. Mau jadi yang mana? Biasa atau istimewa? Hanya ada dua jalan. Mau pilih jalan yang mudah atau pilih jalan yang susah? Mudah atau susah? Hidup cuma ada dua jalan. Ada jalan yang mudah dan ada jalan yang susah. Dan saya kasih tahu, jalan ke surga itu jalan yang susah. Nah, kenapa? Karena jalan ke neraka jalan yang mudah. Kenapa jalan ke neraka mudah? Karena jalan yang mudah tidak ada setannya. Loh, kok gak ada setannya? Karena tidak ada setannya, karena itu mudah. Gak ada ujian. Loh, kenapa di sini mudah ada banyak setan? Setan di sini awalnya sama-sama banyak. Tapi setan dari sini pindah semua ke sini sehingga sini enggak ada setan. Kenapa? Setan di sini dilarang, malam dari sini. Kenapa? Sesama saraya dilarang saling mendahului misalnya. Jadi ini sudah setan semua. Makanya pindah ke sini. Makanya jalan yang mudah. Allah kata di dalam Al-Qur'an, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wa ad-dharu wa zulzilu." Apakah kalian merasa akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan-cobaan seperti orang zaman dahulu yang ditimpa malapetaka, kengerian dan goncangan-goncangan. Masuk surga itu susah. Mau pilih mana? Jalan yang mudah atau jalan yang susah? Biasa atau istimewa? Yakin? Oke, kalau itu kita coba lihat sebentar tentang satu video. Ini ceritanya videonya tentang anak muda. Ngapain mereka? Kita lihat. Kalau cowok-cowok umur, ngapain yang dilakukan? Ngerumpi. Yang dilumpin apa? Ngomongnya pacaran, boy. Kayaknya itu selama-lamanya. Ternyata apa terjadi? Ternyata hidup itu sebab berakhir. Dan katanya hidup itu seperti bulan Ramadan gitu sekalian. Maksudnya seperti apa? Hidup itu seperti bulan Ramadan. Awal-awalnya kita merasa masih punya banyak waktu. Pertengahannya kita lalai. Akhir-akhirnya baru mau beribadah. Kamu baru mau beribadah? Pas sudah malam takbiran, telat. Ada satu yang kemudian selamat, yang dua, yang tiga meninggal, yang selamat yang di tengah. Ini yang meninggal, namanya Nawah. Ini yang selamat, dia mengirim dua temannya, tapi temannya sudah meninggal, tidak ada gunanya. Kali yang terjadi bagi sekalian, jabatan, uang, segala-galanya menjadi tidak berguna. Kalau kita bisa ganti, kita mau ganti, tapi gak bisa. Namanya apa? Dia belum mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan ini adalah pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa yang dia kerja? Sibuk, pacaran banyak kerjaannya. Penuh banyak kerjaannya. Ibunya mengingatkan, Nawah sholat. Dimatiin musiknya. Nanti kita ngobrol aja. Diingatkan sama ibunya, Nawah sholat. Allahu Akbar, bohong dia. Dan Dan ketika dia tahu dan ketika dia melihat perbuatannya, sama yang malah salah zatin khairu yaro, yang malah salah zatin syarro yaro. Ketika dia tahu ketika dia belum sholat dan dia meninggal, dan dia tahu itu dia menyesal dan dia berkata kepada Allah, ya Allah kembalikan saya untuk terakhir kali sholat. Allah katakan tidak, waktu sudah selesai. Kalau dia tahu langsung dia bakal mati, sholat tidak. Sholat, walaupun harus neraka, dia lakukan. Kalau dia tahu setelah itu bakal mati. Yang kedua, namanya badan. Apa yang terjadi pada dia? Namanya badan. Dia juga baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidupnya. Apa kerjanya? Foya, foya. Azan berkumandang. Dia ngajar apanya? Sholat yuk. Kemudian, sholat. Lu kayak di Mekah aja lu. Akhirnya sholat sendirian. Walaupun dia diolok-olok, walaupun dia dikatakan, parah banget, kolok banget sih. Akhirnya tidak dia tahu nyata perbuatan yang terakhir, dia katakan, alhamdulillah, untung sholat. Walaupun mungkin dia berdosa, tapi mungkin itu adalah pertobatan yang diterima Allah. Itu perbuatan terakhir dan setidaknya. Yang ketiga, seorang wanita, namanya Sarah. Apa yang terjadi pada dia? Apa kerjanya? Dandan. Sibuk sama SMS-nya. Sibuk love-love-an aja. Gak cukup SMS-an. Facebook-an. Update status dulu, tanpa dia sadar itu adalah yang terakhir. Yang nabrak. Namanya Sarah. Dia juga baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa kerjanya? Sibuk sama job. Namanya kerjaan itu misalnya. Satu lembar selesai, ada lembaran yang menanti. Tapi waktu sholat itu cuma berakhir. Azan berkumandang. Temannya ngajak, sholat yuk. Kamu gak sholat? Enggak, kalau saya gak sholat. Kamu keluar deh, susun-susun. Ribet banget ya. Kalau dia tahu selagi dia bakal mati, sholat ya dia. Kalau dia tahu dia bakal mati. Hidup itu kelisah kan ya? Kelisah ya hidup. Saya katanya, tolong jawab jujur, siapa yang punya teman seangkatan yang sudah meninggal anak-anak? Banyak ya? Yang sudah punya teman meninggal anak-anak. Soalnya apa namanya, yang sudah meninggal, pernah enggak datang ke dialog ke tempat dia? Ziarah ke tempat dia, pas dia meninggal. Enggak pernah. Di Indonesia. Kalau enggak pernah enggak datang ziarah ke tempat orang yang meninggal. Apa yang pasti dikatakan ketika kita ziarah ke tempat orang yang meninggal? Innalillahi bukan. Apa yang pasti kita dengar? Kata-kata apa yang pasti kita dengar? Ya? Ya? Apa? Ikut berduka cita. Itu bukan. Apa pasti kata-kata pasti kita dengar? Setiap ketika ziarah. Bukan. Satu yang bukan. Satu yang pasti kita dengar pasti begini. Coba saya lebih baik-baik. Pasti kita dengar begini. Aku gak nyangka loh. Bener gak? Baru kemarin. Bener gak? Setiap kali yang terus meninggal pasti pun yang kita dengar. Gak nyangka loh. Baru kemarin. Sepedaan bareng. Ya Allah. Gak kelihatan sama sekali. Gitu kan ya? Gak ada yang bilang ini. Saya pas sudah tahu Tuhan yang malu itu bakal mati. Gak ada ya? Semua orang pasti mikir begitu. Saya gak nyangka loh, kenapa? Yang namanya mati datang pada waktu yang paling tidak diduga. Betul begitu sekalian? Gak percaya, ini coba lihat tulisan kalau gak percaya ini. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Kira-kira gimana? Mati gak? Mati gak? Bukan mati lagi, terbelah dari sini sampai sini. Serius. Jadi ini mulai terjadi. Kalau dia tahu setelah itu dia bakal mati, hari itu dia bakal mati, dia ngebut ya? Kalau kemudian dia tahu dia itu dia bakal mati, apa yang dia lakukan? Dia gak akan ngebut kemudian. Kalau yang ditabrak tahu dia bakal benar-benar mati sekarang, dia tahu jalan itu enggak? Enggak tahu apa-apa yang punya jalan yang benar. Tapi mungkin dia mulai meninggal juga. Gitu kan ya? Kita gak akan pernah tahu kapan kita mati. Itu benar-benar kelihatannya. Bayu sekalian, kemarin di Jakarta, itu lagi angin kencang, benar hujan kencang luar biasa. Kira-kira 6 bulan yang lalu. Dan apa yang terjadi? Di yang di Jakarta itu, ketika hujan yang kencang-kencangnya, satu malam, dua motor tertabrak trailer. dan langsung meninggal di tempat. Dan itu muncul di Twitter saya dalam waktu 5 menit aja jangkanya. Dan itu kecelakaan yang berbeda, bukan dengan mobil yang sama. Bukan dengan mobil yang sama, kecelakaan yang berbeda. Dua-duanya naik motor dan meninggal. Ada yang pernah naik motor hujan-hujanan? Ada yang pernah naik motor hujan-hujanan? Gimana kira-kira kalau kita tangan kita di depan itu? Gak bisa lepas kan ya? Kencang itu tangan kita. Nah, saya sendiri pernah naik motor hujan-hujanan dan saya tahu persis bahwa naik motor hujan-hujanan sangat tidak direkomendasikan. Dan saya menjadi bingung pada saat itu adalah kenapa malam-malam hujan kencang, angin kencang dan mata kita nggak bisa melihat depan dan awareness kita kemudian sangat kurang sekali. Kenapa dia mau pulang malam-malam? Ternyata setelah dilihat kemudian di TKP, ternyata ada yang satu bawa tantang yang kemudian masih panas yang kemudian makanan dalamnya. Ada yang bawa kemudian boneka dan sebagainya. Dalam pikiran saya, pasti ada sesuatu yang sangat penting yang mereka cari sehingga mereka harus pulang rumah pada saat itu juga. Betul begitu? Mungkin mereka ditunggu juga sama anak dan istrinya untuk makan malam di rumah pada sudah jam 10 malam. Atau kemudian dia mau ngasih ini kemudian pada anaknya segera-segera. Tapi yang dalam pikiran saya adalah apa yang membuat kemudian sedemikian penting? Jangan-jangan kemudian paginya dia sempat ribut sama istrinya dan kemudian dia harus kemudian pulang pada malam itu juga meminta maaf. Tapi apa yang terjadi? Enggak. Maka saya secara pribadi saya gak pernah ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Karena apa? Saya takut kemudian itu adalah yang terakhir kali kemudian saya pergi daripada dia. Maka sebelum saya meninggal istri saya, kapanpun itu kalau saya pergi keluar kota atau pergi keluar rumah, saya bilang sama istri saya, Dek, Abi minta maaf. Jangan-jangan ini adalah perbuatan saya terakhir. Kalau kita lagi ribut, saya mulai segera selesaikan. Kenapa? Saya nggak mau ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Karena saya nggak mau ketika saya kemudian pergi, saya kemudian pulang dia nggak ada, atau kemudian saya nggak pulang. Bisa dipahami dulu sekalian. Dek, jangan-jangan di pertemuan yang terakhir. Lagi marah, segengsi apapun kita. Saat kemudian kemudian kita tahu kita bakal mati. Saya ulang kamera, Dek, Abi minta maaf. Kenapa? Bisa jadi yang terakhir. Kalau ini yang terakhir, mau gak yang terakhir dimanfaatkan ribut kayak begini? Enggak ya. Kalau ini yang terakhir. Tapi besok-besok istrinya sudah agak pintar. Minggu depan kemudian saya bilang lagi, Dek, Abi pergi dulu ya, Abi minta maaf. Dan jangan-jangan ini yang terakhir. Istrinya bilang, oh, minggu kemarin kok bilang begitu. Tolong baik-baik aja. Betul. Tapi coba terapkan baik-baik. Ada satu masa di mana saya pergi kemudian dan saya bilang begini dan saya nggak balik-balik lagi. Betul nggak? Akan ada satu masa di mana kita pergi dan kita nggak akan pulang-pulang lagi. Maka benar-benar hargai jangan-jangan yang terakhir. Bisa dipahami dari saya. Dan itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Akan ada satu masa di mana saya pergi, saya ngomong gitu, dan saya benar-benar nggak balik-balik lagi. Maka hidup adalah pilihan. Sama seperti kemudian di Jakarta kemarin, lagi hujan-hujanan lagi. Seorang pengendara motor sudah kemudian berhenti di tempat yang tepat. Dia nggak mau dekat-dekatnya kemudian pohon karena dia tahu pohon akan tumbang. Dia berhenti di mana? Di stasiun bis yang terbuat dari stainless steel yang dia pikir nggak akan tumbang. Ternyata setelah dia kemudian berteduh di sana, yang tumbang apa? Bukan pohon yang tumbang, itu apa? Bukan juga yang tumbang apa? Yang tumbang baru sekalian itu. Yang tumbang billboard baru sekalian. Siapa yang nyangka billboard bakal tumbang? Coba, namanya mati kita nggak tahu sekalian. Tumbang tadi yang sudah mudah yang meninggal baru kita bilang. Gak nyangka loh, betul-betul. Gitu kan? Makanya kadang-kadang itu kemudian saya katakan lagi, saya gak pernah meninggal istri saya dalam keadaan benar marahan. Dan itu pernah terjadi suatu waktu, saya diuji benar-benar. Dari Malang terbang ke Jakarta. Kalau kemudian kita pernah terbang dari Malang ke Jakarta, itu kan di atas itu ngeri banget tuh, geter-geterannya itu. Karena Malang itu seperti sebuah lembah itu. Jadi ketika naik itu, boyang luar biasa. Itu di atas itu kayak roller coaster gitu sekalian. Saya benar ketawa. Kamu bangga dalam hati saya kan ya, bangga dan dia merasa selamat. Dia merasa kemudian selamat daripada sebuah kejadian yang sangat besar. Saya pikir kalau kamu takut naik pesawat, harusnya kamu lebih takut 10 kali lipat pas kamu naik mobil. Apa maksudnya? Secara statistik, mobil 10 kali lipat daripada kecelakaan pesawat. Pesawat tetap tempat yang paling aman. Gitu kan ya? Tapi orang kan nggak sadar kan ya dengan semua itu kan ya? Maka kemudian mereka merasa ketika di udara lebih aman ketika mereka berada di darat. Itu yang mereka rasakan. Nah, maka kemudian suatu hari kemudian saya pernah memberikan gambar ini pada ibu-ibu berusia 60 tahun ke atas. Saya punya pengajian ibu-ibu 60 tahun ke atas. Jadi mereka sudah pada tua-tua semua, sudah pada sepuh semua. Dan saya bilang pada mereka, Bu, hari ini pengajian kita yang terakhir. Karena saya pindah untuk ke Jakarta Barat, jadi saya nggak bisa lagi pergi di sini karena terlalu jauh. Ibu nanti silakan digantikan pusat-pusat yang lain. Ini pengajian kita terakhir dan saya cuma ingin menunjukkan gambar ini. Lalu mulai saya bilang sama ibu-ibunya, menurut ibu-ibu sekalian yang mana yang mudah mati di luar, yang panjang atau yang pendek? Yang panjang atau yang pendek? Panjang. Yakin? Yakin. Yakin yang panjang? Ya. Dulu berapa panjang atau pendek? Panjang. Yang pendek dong? Panjang. Yakin? Yang pendek akan mati duluan, pasti. Kecuali kalau ada angin. Kalau ada angin yang mana duluan? Yang panjang atau yang pendek? Yang panjang duluan. Maka saya bilang sama ibu, belum tentu ibu 60 tahun ke atas dan saya belum 30. Belum tentu, kemudian saya belakangan. Ibu duluan, tapi kalau ibu bawa duluan silakan aja. Ibu bilang, usah nyumpahin nih, usah nyumpahin. Cuma menyadarkan bahwa ibu-ibu sudah di atas 60 tahun dan ini semakin dekat. Dalam arti yang boleh saya katakan, dalam arti besok 2 minggu lagi, sorry bukan 2 minggu. Itu saya ingat banget tanggal 28 Juli 2019, ingat banget ya. 28 Juli 2019 dan itu Syakban. Karena Syakban terakhir tanggal 31 Juli 2019. Masih ingat kan ya? 2019 back then. Maka 1 Agustus itu Ramadan yang pertama. Kalau ibu-ibu masih ingat. Saya ingat banget. 28 saya nampilin gambar ini ke ibu-ibu. Dan saya bilang, karena bentar lagi kemudian kita mau Ramadan, jangan-jangan Ramadan kita yang terakhir. Kalau ini Ramadan yang terakhir, mau gak kita berbuat yang benar-benar? Usah jangan nyumpahin dong, bukan nyumpahin, menyadarkan. Saya kata pada ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang tahun kemarin sholat id, habis sholat id apa yang jadi ibu? Cipika-cipiki kan kemarin? Yang di cipika-cipiki itu, sekarang ada gak yang sudah gak ada lagi sama kita? Ada gak yang sekarang gak ada lagi sama kita? Banyak. Artinya apa? Ibu-ibu yang 60 tahun ke atas itu, mereka biasanya punya satu buku tulisan tentang teman-teman mereka. Siapa namanya, tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, betul gitu? Dan ini dicoret satu-satu. Artinya apa? Dia tahu persis berapa yang sisa itu. Dan dia tahu persis bahwa itu counting down. Gitu kan ya? Maka kemudian makanya itulah ibu-ibu yang sudah tua biasanya lebih banyak beribadah daripada orang yang muda. Kenapa? Mereka tahu persis mereka bakal mati. Ini kan ya? Maka ada ulama berkata, ulama berkata, Allah senang sama seorang muda yang beribadah. Sorry, Allah senang pada orang yang beribadah, lebih senang pada orang muda yang beribadah. Allah kemudian benci pada orang yang maksiat, lebih benci pada orang tua yang maksiat. Karena tadi, karena saya sudah sadar. Ini kan ya? Kemudian iya juga Ustaz ya. Iya, jangan-jangan yang terakhir. Saya ngomong itu pada tanggal 28. Tanggal 26 anak saya yang tidak lahir, namanya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Dan 2 minggu setelah itu, buku saya kedua kemudian terbit Muhammad Al-Fatih 1453. Harapan hidup saya panjang. Saya lagi menjual buku-buku saya yang pertama laku keras pada saat itu. Maka hidup saya kemudian sangat mudah saya luka ke depan. Pada tanggal 31, Allah mengajarkan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Kenapa? Tanggal 31, sehari menjelang Ramadan, tanggal 31 saya pergi kajian sholat subuh. Dan ternyata setelah itu terjadi, Allah mengajarkan saya bahwa hidup itu benar-benar berharga. Mobil saya hancur di jalan tol, kecelakaan. Kok bisa sekarang saya juga gak tahu. 31 Juli saya ngisi sholat subuh dan saya yakin saya gak ngantuk pada saat itu. Tapi tiba-tiba ketika ada tol yang masuk, tol NT Indonesia, truknya langsung mengambil jalur kanan. Saya kaget, saya banting mobil ke kanan. Hasilnya luar biasa. Mobil nabrak sebelah kanan, muter-muter sebelah kiri. Hancur berantakan, hasilnya juga tuh hancur. Dan yang mulai terjadi, apa yang terjadi kemudian saya pikirin? Yang saya pikirin, hidup itu jadi kayak sebuah sinetron cepat begitu saja. Tapi situasinya berjalan lambat, muter-muter berjalan, tapi menang kepala saya muter kemudian, tak segala pernah saya alami kemudian di dalam hidup. Yang terjadi kepada saya adalah, yang saya pikirin, anak saya kemudian jadi anak yatim. Istri saya janda nih. Kenapa? Karena saya bakal mati di sekarang ya. Tapi setelah kemudian muter-muter rumah berakhir, saya mulai periksa. Kaki gak ada yang patah, tangan gak ada yang patah, kepala gak ada yang pecah. Sebelah kanan saya aspal. Karena mobilnya terguling seperti itu. Sebelah kanan saya apa? Di dalam diri saya apa? Saya bertanya kaca sebelah atas. Ternyata kaca atas sudah pecah. Alhamdulillah. Saya kemudian manjat ke atas, lompat ke bawah. Orang lain, pak, siapa nih pak? Siapa nih pak? Ada yang mati gak di belakang? Tenang pak, saya sendirian. Saya telepon kemudian KJR sendiri, saya telepon kemudian towing sendiri. Tolong di towing kilometer sekian. Mereka bilang, pak, bapak ini siapa pak? Saya pengemudinya, tenang saya cuma sendiri. Ketika itu kemudian yang terjadi adalah seluruh buku-buku saya mau jual bertebaran di jalan. Duit kemudian banyak di situ jutaan. Dan saya sama sekali gak langsung ambil duit saya. saya sama saya nggak langsung ngambil laptop saya masih ada di mobil, nggak langsung apa-apa dulu sekalian. Kenapa? Mendadak pada saat itu ada yang lebih penting daripada duit, ada yang lebih penting daripada jabatan, ada yang lebih penting daripada segala-galanya. Waktu itu lah saya sadar apa yang lebih penting. Saya belum sholat subuh. Agar dulu sekali. Mendadak itu saya enggak mau ngambil semua itu. Ada kemudian petugas penjaga datang, Pak, Bapak perlu ya? Alhamdulillah, Pak, saya minta satu bukunya, ambil. Pak, Bapak perlu ya? Saya minta dua pen, ambil. Polisi datang, minta lima pen, ambil. Ya kalau mau dapat buku saya gratis, itu buku keterangan saya ini. Tapi serius, enggak ada harganya sama saya dulu sekali. Kenapa? Mendadak ada yang jauh lebih penting daripada semua itu. Apa yang Allah ajarkan kepada saya? Allah ajarkan kepada saya sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Ini, kamu tahu enggak? Bahwa yang semua yang kamu dapat, yang semua kamu rasa penting, dan yang semua yang kamu rasa kamu bisa dapat pada depan, Allah bisa putuskan dalam sedetik. Dalam sedetik enggak ada gunanya apa-apa semua itu. Mendadak saya jadi tahu apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup. Ketika itu sudah merasa menyadari, Allah yang bilang pada saya kasih tahu ya, hidupmu itu semua itu punya saya. Dan saya bisa ambil kapan saja. Sekarang kamu saya kasih injury time. Maksudnya, jadi sekarang saya merasa selalu injury time. Dan apa yang terjadi setelah itu? 2011 itu Ramadan yang paling indah bagi saya dulu sekalian. Karena setiap ibadah itu jadi nikmat. Setiap ibadah itu kita jadi syukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita bisa mati. Betul itu? Semakin sadar ibu-ibu menyadarkan mati, semakin mulai kita akan melihat pada Allah. Hidup adalah pilihan. Mau jadi orang biasa atau mau jadi orang istimewa? Biasa atau istimewa? Karena mumpung itu belum terjadi, masih bisa kita pilih. Masih mau jadi orang biasa atau istimewa? Yakin? Yakin. Oke, kalau itu sekalian, ada pertanyaan boleh? Selain kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan saya bertanya ini. Ada pertanyaan atau enggak? Oke, silahkan ibu. Kodok dan kodak. Nah, itu betul, itu pembahasan setelah ini. Tapi sayangnya setelah ini saya akan pula. Karena itulah saya akan buka YouTube tentang judulnya agar hidayah menjadi lebih mudah. Di situ saya bahas tentang kodok dan kodak. Intinya adalah apa beda kodok dan kodak dengan pilihan? Pilihan adalah segala sesuatu yang bisa kita pilih. Itu pilihan. Sedangkan kodok dan kodak adalah perkara-perkara yang tidak mampu kita pilih. Itulah namanya takdir. Jadi selama masih bisa kita pilih, itu bukan takdir. Tapi pasti nanti bingung, makanya lihat videonya. Contoh takdir, saya lahir sebagai orang sipit, ibu-ibu dan bapak-bapak belok, itu takdir. Saya lahir laki-laki, ibu-ibu perempuan, itu takdir. Rambut saya lurus, ada yang gak lurus, itu takdir. Saya cakep, bapak-bapak enggak, itu juga takdir. Takdir adalah perkara-perkara yang tidak mampu kita pilih. Karena itulah Allah tidak akan minta pertanggungjawaban terhadap itu. Ingat berapa ya? Takdir itu tidak mampu kita diminta pertanggungjawaban enggak? Allah enggak akan tanya, kenapa kamu sipit sekali? Tidak akan tanya. Karena Allah yang memberi saya itu. Tapi Allah akan tanya, kenapa kamu pakai baju batik? Allah akan tanya. Enggak usah Allah tanya, manusia juga pasti tanya. Kenapa? Saya pakai baju batik karena saya tidak mau membuat orang takut duluan dengan menggunakan versi ustaz. Bisa dipahami dari saya? Karena saya dulu ketika saya non muslim, saya juga memiliki persepsi yang sama. Dan sekarang banyak umat muslim memiliki persepsi yang sama. Kalau sudah berhadapan dengan ustaz, sungkan, takut, kesannya angker dan sebagainya. Saya enggak mau, karena target saya justru lebih banyak anak muda. Gitu loh. Jadi sebenarnya saya pakai batik dan sebenarnya saya enggak pakai peci. Karena peci buat kewajiban. Beda dengan kerudung ibu sekali, itu beda. Karena bagi saya adalah orang pakai sorban enggak pakai sorban enggak menambah tingkat kemuliaan. Karena kalau sorban itu kemudian menandakan tingkat kemuliaan, maka Abu Lahab lebih beriman. Betul gitu? Karena Abu Lahab kan juga pakai sorban ini. Nah, maka itu kemudian kenapa itu saya pakai batik. Nah, jadi kalau Anda tanya saya kenapa saya pakai batik, saya bisa menjawab. Tapi kalau Anda tanya saya kenapa saya laki-laki, saya enggak bisa menjawab. Karena itu adalah takdir, adalah bagian daripada takdir. Makasih. Dan itulah bagian takdir. Tapi kalau bisa kita pilih, itu semua adalah pilihan. Jelas ya? Kalau kurang jelas, silakan kemudian tonton agar hidayah menjadi lebih mudah. Atau ada kemudian buku dalam perjalanan. Saya tulis 4 buku. Buku yang pertama judulnya Beyond Inspiration. Bab pertama tentang Life is Choice. Bab kedua tentang agar hidayah menjadi lebih mudah tadi. Get the Guided India tentang takdir. Bab ketiga tentang The Way to Believe. Menjadi bebek yang mulai saya sampaikan. Nah nanti insya Allah kalau sudah nyampe dia nonton, saya coba minta mereka kirimkan pada Pak Eri. Nanti coba Pak Eri yang nanti akan coba mendistribusikan. Jadi bantu Pak Eri juga boleh. Kalau saya gak salah, saya kirimkan sekitar 3 atau 4 judul yang berbeda. Kalau ada yang mau kemudian lebih banyak lagi, Pak Dodi nanti akan pulang ke Indonesia. Nanti saya akan titipkan beliau. Ya itu jadi kira-kira. Jadi itu kemudian tentang ini. Ada lagi yang lain tentang takdir? Ada lagi yang lain? Ya. Yang kedua, bisa nggak perubahan nasib? Saya kira nggak mau nanya itu. Yang kedua, pada tadi kan bilang pada waktu anda masih muda, ya. Kita ini sama yang preman itu temannya ya. Kenapa waktu itu selain hidayah dan kepintaran yang Allah kasih kepada kita, kenapa bisa seperti itu? Ya. Kenapa bisa pintar maksudnya? Kita bisa. Kalau pintar kan karena Allah kasih ya. Oh ya? Oke, nggak apa-apa. Ya. Ya, selain sungguh-sungguh berusaha belajar sama kan anak itu tergantung dari orang tua ya. Ya. Nah, gimana kesan-kesan saat itu yang berbeda agama dengan orang tuanya? Karena kan selain hidayah dan ilmu. Kok bisa begitu? Oh, yang pertama tentang takdir. Ini aku ujungnya bahas takdir juga. Oke, baik. Apa beda nasib dengan takdir? Takdir atau katanya qadar. Qadar itu artinya keputusan. Nasib itu artinya nasab. Nasab itu penyandaran. Jadi takdir dan nasib sama. Ya, jadi takdir dan nasib sama. Nah, cuma permasalahannya nasib takdir bisa enggak dirubah? Bisa enggak dirubah? Kalau kita mesti bertanya, nasib takdir bisa enggak dirubah? Kita itu kepada pembahasan yang salah. Contoh. Contoh nih. Satu. Siapa yang mau ikan apa? Kanan. Siapa yang mau ikan apa sekarang? Berubah enggak? Berubah itu bisa diketahui menurut fisika nol dan S0 dan S1. Ada posisi awal dan posisi akhir. Tapi kalau sekarang kemudian saya bilang, saya pegang pakai tanah apa? Sudahnya. Yakin? Saya pegang pakai tanah apa? Sekarang berubah ke tanah apa? Oke, nah itu bisa lihat. Ada gini, kalau anda nggak tahu posisi awal dan anda nggak tahu posisi akhir, bagaimana anda bisa bilang itu berubah? Contoh misalnya, ada sebuah dalil misalnya, Rasul katakan silaturahim memperpanjang umur, benar nggak? Benar kan ya? Terus kemudian saya waktu saya sudah tua nih ceritanya, saya sudah usia 70 tahun, saya bilang sama cucu saya, tuh katanya Rasul itu silaturahim memperpanjang umur. Harusnya kakekmu ini sudah mati umur 50 tahun. Alhamdulillah tuh. Kakekmu dipanjangin umur 20 tahun gara-gara silaturahim. Boleh enggak bilang begitu? Enggak boleh, orang kita enggak tahu awalnya apa. Gitu kan ya? Dan membicarakan sesuatu yang tidak kita ketahui itu sama seperti kata orang Sunda, jambak-jambakan dua-duanya sama-sama buta. Tahu sekali ya? Ya gak ada apa-apa yang dapat. Itu perbahasan peribahasa bahasa Sunda. Sebenarnya jambak-jambakan dua-duanya sama-sama. Apa pak bahasa Sundanya? Itu yang kata orang Sunda jambak-jambakan. Nanti dua-duanya sama-sama botak. Apa itu bahasa Sundanya? Pak jenggut-jenggut. Jenggutan? Nah dua-duanya botak. Karena jadi itu mulai bahasa Sundanya. Jadi ini adalah kita tidak bisa membicarakan sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Maka kata Rasul, kalau ada pembahasan tentang sahabatku, tinggalkan. Kalau ada pembicaraan tentang takdir, tinggalkan juga. Karena itu tidak bisa karena Anda bahas. Yang perlu kita bahas apa? Percaya tidak kata Rasul, silaturahim memperpanjang umur. Selesai, tapi panjangnya berapa? Bisa dibahas. Ada lagi contoh yang kedua, begini. Saya pada hari Senin miskin. Kemudian saya sedekah. Hari Selasanya kaya raya. Apakah berarti saya sudah belum bisa merubah takdir? Saya merubah takdir ya? Siapa tahu memang takdirnya hari Senin miskin, hari Selasa kaya tanpa saya melakukan apapun. Jadi yang dibahas, karena kita nggak ngerti. Bisa dibahas menurut saya. Yang kita bahas adalah cuma dua tadi. Yang bisa dipilih, itu kemudian pilihan. Yang tidak bisa dipilih, takdir. Yang dipilih, pasti hisab. Yang tidak dipilih, tidak akan dihisab. Tapi kalau dalam perkara-perkara tidak bisa dipilih, justru kita pikirin, justru akan dihisab. Contoh, andai hidup saya lebih mancung. Dengar ya? Mikir begitu aja, itu sudah dosa itu. Karena berarti tidak beriman pada takdir. Apalagi sampai operasi plastik, tambah lagi. Baik-baik gitu aja, Allah gak akan tanya. Anda apa-apain, Allah justru tanya. Gitu kan ya? Tapi harusnya seorang muslim justru dia berpikir dalam perkara-perkara yang Allah akan tanya. Paham ya maksudnya ya? Contoh misalnya, orang tua kita meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Sudah, itu takdir. Terus kalau maksudnya akan mati, benar ya? Belum usah pakai nangis-nangis. Tapi kan sedih, ya sedih boleh. Tapi jangan kayak meraung-raung, mencakar-cakar dan sebagainya. Saya kadang-kadang lihat orang kemudian ada orang tuanya meninggal. Suruh dia meraung-raung. Saya bikin apa? Kemarin aja kok dia masih hidup. Tapi kan ya? Bukan maksudnya dikit, bukan. Maksudnya kemana aja dia? Soalnya saya tidak sempat mengatakan I love you papi. Saya tidak pernah mengatakan I love you mami. Lu ngapain aja kalau begitu? Gitu kan ya? Kan gengsi. Ya itulah makan tuh gengsi kan sebenarnya. Gengsi tuh ketika saya kemudian sulit ngambil tangan bapak saya untuk nyium tangan bapak saya, belajar nyium tangan bapak saya mikir apa? Saya enggak mau nyesel ketika dia sudah meninggal dan saya bilang, coba dulu saya pernah menunjukkan kasih sayang saya pada dia. Bisa dipahami ibu sekalian, maka pulang lihat telepon bapak ibu yang masih ada, jangan sampai nyesel ketika dia sudah pergi, ya sudah pergi, memang Allah memang mentakdirkan semua pasti pergi, yang penting sudah benar mengatakan saya sayang dia, saya suka dia, saya minta maaf kalau ada salah dan sebagainya. Paham ya Ustaz? Tapi kalau kemudian ada kemudian gajinya sekarang 10 juta dan Anda pengen gajinya 50 juta, itu takdir atau pilihan? Pilihan. Anda mau mana, mau 10 juta atau 50 juta, terserah Anda. Jadi kan ya? Oke, jelas takdir ya. Penanggulan perubahan tadi juga sudah saya jawab. Terus bagaimana kemudian dengan saya kemudian? Apa yang kemudian menyebabkan orang bisa beriman selain kemudian pintar? Pintar dan enggak pintar itu pilihan atau takdir? Pilihan. Pilihan atau takdir? Takdir. Takdir atau pilihan? Pilihan. Yakin. Pilihan atau takdir? Kemarin sudah baca habis belum? Berarti pintar itu pilihan atau takdir? Pilihan. Bukan takdir. Allah enggak mungkin mentakdirkan manusia bodoh terlahir dunia, enggak mungkin. Jadi kan ya, kalau Allah mudah mentakdirkan orang dengan lahir bodoh, ada enggak orang yang lahir seperti itu? Ada. Mohon maaf, yang memang cacat mental. Tapi orang-orang yang cacat mental, Allah kasih pertanggung jawaban enggak? Allah minta pertanggung jawaban enggak? Tidak. Allah tidak minta mereka untuk beriman, Allah enggak minta pertanggung jawaban mereka, karena memang Allah memang sudah menjadikan begitu dari awal. Nah, kenapa Allah menjadikan orang itu dari awal? Itu ujian buat orang tuanya, bukan ujian buat dia. Paham ya? Ada kemudian kita dikarunia oleh Allah, ada yang kemudian mohon maaf autis, ada yang kemudian hiperaktif, ada yang mohon maaf cacat. Itu bukan kemudian salahnya dia, bukan juga salah bapaknya, bukan karena saudara-saudara kok. Tidak, itu cara Allah memuliakan seorang hamba. Jadi itu ujian buat orang tuanya dan takdir buat anaknya. Karena itulah dia tidak meminta yang apapun. Oke, jelas ya? Boleh. Ya. Bandel. Ya. Seperti apa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Memperbolehkan berubah takdir. Berubah takdir lah ya. Jadi sendiri ketakutan juga. Ya. Oke. Okay. Aha. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Pertama, beda antara takdir dengan penyakit ya. Contoh begini, kalau anak itu cacat fisik dan cacat mental, kalau cacat mental itu tandanya adalah takdir. Ciri-ciri apa? Itu nggak bisa dirubah dengan metode pengobatan apapun, itu nggak bisa diubah, itu takdir. Pernah nonton acara Inspirasi Iman yang ketika saya kemudian mewawancarai suami yang istrinya mengidap penyakit lupus? Pernah. Ya kan ya? Itu kan menarik sekali kan ya? Tapi suaminya tetap tabah, luar biasa. Karena dia tahu lupus itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan, setidaknya sekarang. Maksudnya adalah takdir dari Allah untuk kemudian dia dan dia terima. Jadi kan ya, tentang lupus tadi kan ya. Tapi kalau kemudian sakitnya sesuatu, sorry, anak kemudian lahir dengan sakit, harus disembuhkan. Karena berobat itu hukumnya sunnah. Dan kemudian wajibnya adalah, saya sudah cerita belum? Wajibnya ketika sakit apa? Ketika sakit, yang wajib bukan berobat. Berobat itu sunnah. Yang wajib itu sabar. Sabar yang wajib. Karena ingat kan ya, ada seorang gadis yang kemudian hitam, ayan, datang pada Rasul, doakan saya itu supaya ayan saya hilang. Baik aja, cewek hitam ayan, sudah cewek direndahkan di Arab sono, hitam lagi, lebih direndahkan lagi, ayan pula, harga ini hancur berantakan tuh. Kira ya? Nah, dia doakan Rasul, dia Rasul, doakan saya supaya ayan saya hilang. Rasul katakan, bisa, tapi ada pilihan yang lain, kamu bersabar dan kamu masuk surga, pilih mana? Saya pilih masuk surga. Tapi Rasul, kalau saya didoain juga. Nah ini caranya pintar nih, jangan tetap gak menyerah. Tapi saya didoain, kalau saya pas ayat kemudian umat, saya tolong doain agar aurat saya tidak tersingkap. Rasul katakan, iya saya doain. Artinya apa? Sabar itu yang wajib. Karena itu yang kemudian dapat pahala. Abu Hurairah pernah berkata, saya tenang banget kalau Allah ngasih saya penyakit pria. Kenapa? Sakitnya itu seluruh tubuh ngilu, tapi gak mematikan. Maka seluruh tubuh saya dapat pahala, alhamdulillah. Jadi kan ya, nah, berarti itu kemudian penyakit. Ya harus disembuhkan. Anak ketiga saya lahir dengan kemudian kata dokter badannya itu darahnya terinfeksi bakteri semua. Saya nggak tahu kenapa. Tapi aneh itu di terinfeksi bakteri semua, dia harus masuk perineum selama 5 hari. untuk disembuhkan. Ya kita lakukan. Enggak, dia bilang, enggak kok, ini sudah takdir daripada Allah ini. Kalau dia hidup, dia tetap hidup juga. Kalau Allah pengen mati, dia pengen mati juga. Enggak, gitu ceritanya. Maka itu kejadiannya sama. Seperti ketika Umar bin Khattab, tatkala kemudian memimpin pasukan. Pergilah beliau ke daerah Syam, ke daerah Palestina yang sekarang. Sebelum sampai di daerah Syam, pasukan dikabari, wahai Amirul Mukminin, ternyata di Syam terjangkit penyakit wabah mematikan. Umar bilang, putar arah, kita enggak jadi ke sana. Ketika kemudian Umar berkata begitu, Abu Ubaidah Al-Jarrah bilang, Umar, kamu ini lari dari takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan kita mati, kita enggak kesana pun kita bakal mati. Tapi kalau Allah menakdirkan kita hidup, maka walaupun kita kesana kita tetap akan hidup. Umar bilang begini, Abdullah, kalau aja pertanyaan ini bukan dari kamu. Karena apa? Karena menurut Umar harusnya Abdullah mengerti. Karena Abu Ubaidah, kalau saya pertanyaan bukan dari kamu, karena harusnya kamu lebih mengerti, karena dia sahabat senior. Tapi ternyata sahabat senior tadi nggak mengerti. Abdurrahman datang, tenang. Umar, Abu Ubaidah tenang. Saya tahu masalah ini. Saya dengar langsung dari Rasulullah. Apa masalahnya, keputusannya? Rasul berkata, ketika ada tokun, wabah di satu tempat dan kalian belum ke situ, di situ. Tapi kalau kalian di situ, jangan keluar di situ. Paham ya dari saya? Artinya apa? Kalau dia di situ, justru kemudian dia tetap di situ untuk menyembuhkan. Karena dia kalau dia keluar, wabahnya nyebar. Rasul itu gak pernah mikirnya benar pendek. Gitu kan ya? Maka itu kata Rasulullah. Maka Umar berkata, betul, aku lari dari takdir Allah. Lari dari takdir yang satu menuju takdir yang lain. Jadi takdir yang dibahas. Jadi imani kalau dalam perkara takdir, tapi jangan mengimani dalam perkara bukan takdir, karena itu masih ada pilihan. Contoh, ada kemudian orang meninggalkan anak istrinya, anak istrinya nggak punya nafkah, kemudian dia bilang, kenapa saya meninggalkan anak istri saya? Kemudian untuk pergi ke tempat yang lain berdakwah dan mereka tidak punya nafkah, karena saya tawakal sama Allah. Setiap jiwa ada rezekinya masing-masing. Berarti kalau Allah takdirkan mereka masih hidup, mereka tetap punya rezeki. Kalau Allah takdirkan mati, mereka mati juga. Benar nggak perkataan dia? Perkataan dia benar, tapi dia lupa pembahasan itu bukan pembahasan takdir, tapi pembahasannya adalah kewajiban suami menakahi keluarga. Jangan salah. Bisa dipahami Ustaz? Ya namanya Allah itu memelihara seluruh manusia kali, bukan cuma istri dan anakmu. Seluruh manusia Allah pelihara, tapi Allah perintahkan kamu untuk biayai mereka, kan gitu. Bisa dipahami Ustaz? Jadi sorry, saya nggak sepakat dalam perkara-perkara takdir yang disalahgunakan. Jadi pahami kita harus menjaga ya? Jadi itu maksudnya. Pernyataan clear tentang tadi anak yang kemudian lahir kemudian sakit tadi ya? Clear ya? Berarti ya? Harus disembuhkan. Contohnya lagi misalnya, Ustaz, sampai pada fase-fase mana kita boleh mengoperasi bagian daripada diri kita? Jadi gini, gigi kita yang kemudian misalnya contoh mohon maaf, gigi kita misalnya agak maju, boleh gak kita operasi? Gak perlu. Karena itu bukan bagian daripada kemudian yang harus kita kemudian rubah. Tapi contoh misalnya, gigi kita kecelakaan atau kaki dan gigi yang kemudian ya hancur lah ibaratnya ya, sehingga orang tuh melihat tuh gak enak, apalagi suaminya melihat gak enak. Nah maka itu boleh dioperasi supaya normal lagi. Kalau botak itu harus kemudian diterima. Rambut putih itu tidak boleh disemir hitam. Nah, kenapa boleh disemir hitam? Karena kata Rasul, putih itu kebijaksanaan. Ini kalau orang kemudian tahu, karena itu adalah kemudian mahkotanya orang-orang yang sudah tua. Itu salah satu contohnya. Oke? Okay? Cacat fisik boleh. Contoh mohon maaf misalnya, tangannya kemudian hilang. Bukan tangannya hilang, apa misalnya? Ya apalah misalnya. Oh pendek, kan enggak. Contoh, ini kan badan saya normal nih. Tiba-tiba kemudian pada suatu kecelakaan kemudian mukanya kemudian hilang sebelah. Dan kan ada sebuah teknologi yang bisa kemudian merekonstruksi lainnya ya. Kemudian operasi plastik sehingga kemudian tisunya diambil dari bagian tubuh kemudian ditaruh di muka kemudian dibentuk seperti wajah. Itu boleh. Dari lahir yang pendek tadi enggak boleh. Tangan kemudian dari lahir kemudian lumpuh. Berarti itu adalah kemudian seperti apa? Itu kemudian bagian daripada yang boleh kemudian disambungin tangan. Boleh, tidak ada masalah. Kalau bibir sumbing boleh. Boleh. Karena itu termasuk kemudian bagian daripada ketika orang melihat kemudian tidak estetis. Karena akhirnya bukan begitu. Gitu. Tapi kalau dia mau tetap sumbing gimana? Itu pilihan dia, berarti dia bersalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Oke, ada yang lain? Oke, last one. Sama dari jam Nanti masih lama ini. Oke. Ya, silakan Ibu. Tadi saya lihat foto gambaran anaknya Pak Ustaz yang belakang sudah berkerudung. Bilang ingin anaknya istimewa mandiri. Kemudian saya pernah mendengar ada salah satu orang bilang misalnya anaknya pakai kerudung jangan dipaksa tunggu kesadaran dia sendiri seperti itu. Nah terus kemudian karena dari kecilnya dari misalnya dia dari pakai kerudung tiba-tiba sudah bisa. Terima kasih. Jadi bisa berubah. Ya. Thank you, thank you very much. Yang pertama tadi apa lupa tadi? Oh iya. Maaf kalau orang Indonesia pikirnya pendek. Tentang ada orang nanti ajak tobat tapi dia tidak mau. Maka orang seperti ini tidak ada yang bisa menyadarkan dia kecuali meyakinkan dia bahwa mati itu lebih cepat. Tidak bisa yang lain. Contoh misalnya, ada dia sering-sering ke kuburan. Makanya kata Allah, kata Rasul, mengingat mati itu baik. Kenapa? Karena akan kemudian memendekkan angan-angan dan menyegerakan amal. Jadi kan ya, termasuk tobat. Coba kemudian, kapan orang baru mau tobat? Kalau sekarang dia menyadari sesuatu kemudian sangat kemudian ini, apa namanya, mengguncang. Contoh misalnya, adiknya meninggal, atau kakaknya meninggal, bapaknya meninggal. Biasanya banyak tobat gara-gara begitu. Kenapa dia jadi sekarang? Ternyata hidup ini pelan ya, sebentar ya. Nah itu, jadi banyak sadarnya tentang mati. Itu tobat. Yang kedua, tentang yang kerudung. Nah, kalau yang kemudian kerudung, sepertinya mau menjadikan dia istimewa. Istimewa apa? Jadi orang yang sedikit. Menaati Allah, karena itu dimaksud surga. Itu istimewa. Bagaimana kepada jangan kerudungnya sekarang, bilang sekarang dia nanti juga dia kemudian akan kerudungan sendiri. Kalau nggak punya, nggak mau, nggak apa-apa. Kira-kira. Nanti kalau dia kerudungnya sekarang, nanti jadi bosan. Satu ibu sekalian, perkataan itu batil dari segi apapun, dari segi agama jelas batil. Dua, dari segi logika ibu sekalian, ada banyak orang-orang yang ngomong begitu dan anak-anaknya nggak kerudung-kerudungan. Kita ajarin aja dia, itu bisa jadi dia nggak kerudungan. Apalagi dari awal kita bebaskan. Sama kayak kemudian ada mix couple di satu tempat di Amerika yang pernah saya kunjungi kemarin. Bapaknya kemudian bilang, kamu gak usah paksa anak mau menentu Islam. Terserah dia jadi yang pilih. Masalahnya bukan begitu sekarang. Masalahnya ketika Anda tinggal di Amerika, ketika Anda tidak mengajari anak Anda, orang lain yang mengajari. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Tidak ada kemudian namanya netral itu gak ada. Kalau Anda kemudian tidak blok timur, Anda gak blok barat, berarti Anda termasuk kemudian non-blok. Non-blok itu sudah non-blok. Paham itu sekalian. Artinya tidak ada kemudian tidak bisa memilih juga sebuah pilihan. Dan saya kasih tahu kalau Anda tidak kemudian kasih tahu Anda, jangan dikasih tahu orang lain. Saya nggak tahu apakah anak saya gede akan kerudungan lagi atau tidak. Tapi setidaknya saya sudah biasa dia dari kecil. Dan ketika Allah tanya saya, kewajibanmu sudah kamu tunaikan belum? Alhamdulillah, sudah ya Allah. Gimana ya? Tapi kalau ada kemudian orang dan kewajibanmu sudah kamu tunaikan, saya beri dia pilihan ya Allah. Dan terserah dia mau kerudungan atau tidak. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya kewajibanmu, bukan kewajiban dia. Jadi kewajibanmu itu seperti apa? Oh iya, saya belum kasih tahu dia tentang kewajiban-kewajiban dia. Saya belum kasih tahu dia tentang dokternya itu siapa. Kenapa dokternya bisa kasih kemudian obat dan sebagainya. Betul gitu? That's why. Nah karena itulah, gak akan bosan ya insya Allah. Bosan itu kalau kemudian bosan itu adalah kalau kita tidak tahu tujuan dia, maka dia bakal bosan. Maka orang yang bosan kemudian dalam segala hal, bisa dipastikan dia tidak tahu tujuannya apa. Maka dia bisa bosan. Tapi kalau dia tahu tujuannya apa, insya Allah dia gak bosan. Nah itu berusaha ajaran kemana anak kita. Make habits. Itu dari awal. Tidak dia akan lebih susah kemudian gak perlukan di esok hari. Jadi dari itu. Oke, ini? Ya? Oke, kalau gak ada, saya mau tanya dulu. Siapa punya anak perempuan tangan? Yang punya anak perempuan? Oke, sekarang saya tanya. Anak perempuannya mau dapat cewek yang soleh? Sorry. Cowok yang soleh atau cowok yang gak soleh? Soleh atau gak soleh? Yakin. Mau saya kasih tahu ini rahasianya. Dijamin 100% berhasil. Kalau tidak berhasil uang kembali gitu sekalian. Oke, mau? Yakin? Cewek cuma ada 2 tipe. Berapa tipe? 2. 1 namanya tipe pisang goreng. 2 namanya tipe lapis legit. Enggak saya ulangi. 1 tipe apa? Pisang goreng. Yang 2 apa? Oke, pisang goreng maksud sekalian. Ini adalah pisang goreng. Pisang goreng bisa enggak ibu buat? Semua ibu buat bisa buat enggak pisang goreng? Harganya murah atau mahal? Bahannya murah atau mahal? Buatnya mudah atau susah? Harganya berapa? Mahal banget 3.000. Yang benar berapa harganya? 500 dan sekalian itu harga di sana Rp500 di Indonesia. Kalau belinya banyak boleh diskon atau enggak? Kalau gitu kita lihat jualnya di mana? Di jalan banyak kemudian asap, banyak kemudian apa penyakit dan sebagainya. Yang beli siapa? Siapa yang beli? Yang punya duit segitu. Siapa yang punya duit segitu? Tukang beca, tukang parkir, ojek, mahasiswa. Itu yang beli pisang goreng. Cara belinya gimana pisang goreng? Cara jualnya gimana? Ada kemudian apa? Ditebalin sama pisang goreng itu kan ditanya. Yang beli siapa tadi? Bapak-bapak. Sekarang tolong diam dulu, dengarkan bapak-bapak mau ngomong ya. Saya tanya dulu pembeli pisang goreng, bapak-bapak sekalian. Pak, demennya pisang goreng yang sudah matang atau yang masih mentah? Jawab dong. Yang sudah matang atau masih mentah? Yang tandanya masih hot atau sudah dingin? Cara bedanya gimana? Dengan pegang-pegang pebelah belinya satu, utang lagi untuk sekalian. Ini kemudian nasibnya pisang goreng untuk sekalian. Ini lapis legit makanan kesukaan saya untuk sekalian ketika masih kecil. Dulu ibu saya pembuat lapis legit paling enak kayaknya di Palembang menurut saya. Karena ibu saya memang pintar masak. Dia punya banyak sekali kemudian pokok di rumahnya. Pintar masak banget ibu saya. Suatu hari kemudian ketika lagi saya kangen makan lapis legit, saya bilang, mi buatin lapis legit dong, beli aja kemudian bahannya. Bahannya murah atau mahal? Mahal. Gak semua orang bisa buat ini dan bahannya mahal. Bahannya mahal, kemudian buatnya mudah atau susah? Ngadonnya aja, itu 1,5 jam misalnya. Berapa? 1,5 jam, ngadonnya aja. Mi sudah belum? Belum. Mi sudah belum? Belum. Mi capek nih, mau makan gak? Sudah makan, sudah saya adonin. Selesai adonnya selesai, oven kemudian dipanasin. Masuk kemudian ke dalam oven. Loyang, loyangnya masuk ke dalam oven. Selain kemudian setelah panas, loyangnya dikeluarin. Masukin satu lapis. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tebal, nanti jadi banter. Kalau terlalu tipis, nanti jadi pecah. Masuk kemudian ke oven, 5 menit, ting, keluar. Masukin satu lapis lagi. Masukin ke oven lagi, 5 menit, ting, keluar. Masukin satu lapis lagi, masuk ke oven lagi. Panasnya minta ampun, begitu sekalian. Kan deket oven itu. Dan kemudian kita semua deket-deket terus. Kasih satu lapis lagi, masuk lagi, ting, keluar. Woi, gosong. Tarik yang gosong. Kemudian masukin lagi lapisan yang baru. Masuk lagi, ting, keluar. Oke, sampai 30 lapis, jadi lapis lagi. Lapis lagi setelah kemudian itu dikeluarin dari rumahnya, dipotong rapi, dibungkus dengan kertas timah, dibungkus lagi dengan plastik, lalu masukin kotak. Yang gak terkepentingan, gak bisa lihat-lihat, apalagi pegang-pegang lucu sekali. Kamu yang sekali? Oke, kalau itu harga jualnya berapa? Harga jualnya? Berapa? 30.000. Ketahuan banget gak pernah beli lapis lagi. Berapa harganya? Di Indonesia yang minimal 75.000, Pak. Di sini gak mungkin 100.000. Nanti ya, percaya gak siapa namanya lapis lagi yang harganya 800.000 per loyang? Percaya gak? Percaya gak percaya? Ada, tergantung bahannya. 800.000 per loyang, serius saya gak pernah bohong. Nah, kalau itu lebih besar ya, jualnya di mana karena mahal? Toko roti, bakery, dingin, enak, bersih, sanitasinya bagus. Yang beli kira-kira siapa? Orang kaya. Yang jelas mahasiswa nggak mungkin makan. Yang jelas kuli nggak mungkin mau beli. Yang beli siapa? Pejabat, dokter, insinyur, ustaz. Pokoknya kaya-kaya lah. Kan udah punya duit. Nah, cara belinya kira-kira gimana? Bisa lihat. Masuk ke dalam toko. Lihat merek mana yang dia suka. Merek mana pun pasti dia punya preferensi masing-masing. Tapi setelah dia tentukan preferensi, dia ambil kotak mana pun sama. Karena jaminannya langsung dari pabriknya. Dia ambil kotak satu, bawa ke kasir. Bayar cash. Lalu kemudian dibawa ke rumah, dibuka, dipotong, baru dimakan. Mau anaknya jadi tipe pisang goreng atau lebih segit? Pisang goreng atau lebih segit? Yakin? Life is choice. Setiap cewek punya bandrol masing-masing, bapak-bapak sekalian. Emangnya kita jualan? Memang begitulah. Setiap cewek punya bandrol masing-masing. Kalau anda bandrol Rp5.000, yang datang siapa? Yang punya duit Rp5.000. Kalau anda bandrol Rp250.000, yang datang siapa? Enggak akan, kecuali yang punya duit Rp250.000. Betul itu sekalian? Tergantung anda bandrol mana. Inilah rahasia yang Allah katakan, wanita wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Wanita wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Contoh, pas saya nyari istri, betul sekalian? Apakah mungkin saya cari istri yang ada tato tulang ikannya di sini? Enggak mungkin kan ya? pasti saya hati-hati ada yang baik juga. Enggak punya ada tato kemudian jangkar ini kan benar ya? Ketemunya di mana? Enggak mungkin. Yang dicari oleh kemudian ustaz kalau enggak anak pengajiannya pasti teman pengajiannya, betul begitu. Makanya saya jadi begitu. Enggak mungkin orang tutup. Lah orang tutup di mana ketemunya? Dia di kemudian di apa namanya? Di diskotik, saya bilangnya di masjid. Di mana ketemunya? Kalaupun ketemu dia nanti enggak sama saya kira-kira. Enggak mungkin. Apa tuh Felix? Diri Allah, diri Allah. Pusing kepala gue, panas kuping gue. Karena dia kata ada jadi gak mungkin naksir sama saya. Benar-benar mungkin saya juga gak mungkin naksir sama dia. Kalau saya pilih, pasti saya pilih yang kemudian juga sama-sama takwa Allah. Gak perlu ya, ini perkenalkan diri saya, Bu Ustaz. Ya. Istri saya. Bukan yang ini, Bu Ustaz. Ini salah. Ini mertua saya, Bu Ustaz. Ini istri saya. Ini anak saya. Waktu usianya masih sekitar 1 tahun. 100% sama saya. Sipit putih. Nah, ini dua istri saya, ini keluarga saya. Ini yang ganteng nih. Ini anak pertama, anak kedua, ini anak ketiga. Ini istri saya. Agak gendut karena di dalam perutnya lagi hamil 6 bulan. Jadi 1, 2, 3, 4 di dalam perutnya. Anak saya jadi belang-belang. Ini putih, terus yang kedua hitam, yang ketiga putih lagi. Ini kayak papan catur. Jadi ada Cina, Jawa, Cina. Jadi cowok, cewek putih sudah ada. Cowok hitam sudah ada, cowok putih sudah ada, yang belum ada yang terakhir nih, cewek. Cewek hitam kayaknya. Ini melengkapi gitu. Lagi. Ini istri saya di Kota Pati. Ini kampungnya misalnya. Jadi kampung Pati. Pati itu sekitar 2 jam dari Semarang. Sorry, 3 jam dari Semarang. Surabaya. Bukan Surabaya, Semarang. 3 jam dari Semarang itu Kota Pati. Istri saya 17 km aja dari Kota Pati. Tayu. Nah, bukan Tayu. Tayu itu tempat yang suburnya. Ini tempat yang kemudian yang enggak subur, namanya Tambak Romo. Nggak ada irigasi di situ. Nah, ini kemudian tempatnya ini. Ini rumahnya persis. Ini adalah kemudian lapangan depan rumah, tanah depan rumahnya. Ini pohon belimbing, gitu saya. Ini pohon belimbing ditanam dari tahun 2006 ketika saya nikah. Sampai tahun 2009 ketika foto diambil 2009, pohonnya tetap segitu-gitu aja. Karena sangat tidak subur sekali. Nah, istri saya dibesarkan di tempat yang seperti ini. Jauh banget dari peradaban, gitu saya. Dan dia adalah orang yang pertama yang kuliah di kampungnya. Pertama cewek kuliah di kampungnya. Cowok juga, iya, pertama kuliah di kampungnya. Kenapa? Dia dari kecil, dia sangat-sangat kemudian merasa apa ya, trauma melihat orang-orang nikah di kampungnya. Dan dia kemudian berpikir, saya gak mau nikah sama orang kampung. Kenapa? Dia nikah di kampung, berantakan semua, ditinggalin oleh suaminya, berantem dan sebagainya. Sehingga dia sangat kemudian sangat-sangat pengen untuk kemudian berpendidikan. SD, SMP, SMA dia jalani. Harus 5 km naik sepeda, pulang pergi naik sepeda semua. Dia jalani. Sampai SMA, dia kemudian dapat undangan ke IPB misalnya. Sama kayak Mas Rosyad tadi. Tapi maksudnya 4 juta. Sama dia bilang juga sama ibunya. Ibunya bilang apa? Kamu nih gak tahu ya. Bapakmu itu guru, duit dari mana? Pokoknya kemudian dia diomongin. Gak hanya diomongin orang tuanya, dia anak tunggal. Gak hanya diomongin orang tuanya, sama yang lain diomongin juga. Yang paling banyak omongin siapa? Orang-orang di kampungnya. Tau sendiri kan ya? Kampung sama orang kuliah kan kamu tahu. Dirasanin gitu sekalian. Dirasanin itu bahasa Inggrisnya apa? Ya diomongin lah. Ngomongnya apa? Kamu tuh gak tau diri banget. Anak perempuan satu-satunya jauh dari orang tua. Terus mau jadi apa? Kamu tuh mau durhaka. Udah jangan macem-macem. Ojo neko-neko. Jangan macem-macem. Pokoknya udah gak usah kuliah. Tapi dia kekel. Pokoknya mau kuliah. Akhirnya orang tuanya ngalah. Pinjam duit lagi ke tetangga. Jual sawah. Kuliah dia ke IPB. Banyak orang-orang kamu yang ngerasain juga. Tapi namanya orang kampung. Satu kuliah. Kamu nganterin. Betul begitu? Naik mobil L300. Sama kemudian sepupu-sepupunya L300. Nah ternyata betul. Namanya selapis demi selapis. Di tengah jalan di Indramayu, daerah Eretan, mobilnya kebalik. Semua kecelakaan. Yang paling parah, sepupunya yang dekat pintu harus kemudian dipotong 3 jarinya gara-gara kejepit. Dia stres, trauma, dan dia bilang, betul kata orang-orang kampung, saya gak harusnya kuliah ke IPB. Benar, ada kemudian pertanda-pertanda buruk. Dia nangis gak mau pergi ke IPB. Ibunya dan bapaknya nasihatin, kita sudah setengah jalan. Kalau kamu kemudian di sini kemudian gak pergi, terus apa kemudian gunanya? Setelah dinasihatin, kemudian dia pergi ke IPB dan masuk ke IPB. Tahun pertama, jadi orang paling pintar di program studi. Sekelas ceritanya, cinta lokasi. Tapi waktu itu belum muncul rasa cinta, karena saya masih non muslim. Nah, setelah belum muncul, saya kaget pada tahun pertama. Kenapa saya kaget? Saya lulusan Sanfuri 1 Palembang. Sanfuri 1 Palembang itu bukan sekolah main-main sebenarnya. Dan saya kemudian ketika lulus dengan nilai memuaskan. Tapi IPK-nya cuma 3,6. IPK-nya ya 3,9. Kaget saya. Tapi situ. Waktu itu dia belum kerudungan. Setelah kemudian dia dapat yang paling bagus di kelas, dia dapat kabar. Ketika lagi ujian akhir semester, dia disuruh pulang ke kampung. Dia pikir, oh, ini pasti ada yang salah nih. Dan ternyata betul. Pas mau pulang ke panti, dia diangkat ke selatan, pergi ke Solo. Di Solo dia dimasukkan dalam satu rumah sakit dan dia harus mengambil keputusan sebagai salah satunya anak ahli waris, bapaknya mau dipotong kakinya atau tidak. Karena bapaknya ketimpa kemudian batu di hari pertambangan, kemudian membusuk kakinya sampai ke lutut. Karena awalnya membusuk cuma sampai engkel, tapi kemudian karena dia nggak mau ngabarin anaknya karena takut anaknya terganggu sekolahnya, dia tunda sampai kemudian membusuk sampai ke lutut. Ketika kemudian membusuk sampai lutut, dia harus ambil keputusan. Oke, bapaknya dipotong kakinya sampai ke lutut dan nggak ada yang nyari nafkah buat dia. Ibunya cuma guru tani yang ngasihnya 300.000 per bulan. Which is yang sampai sekarang saya masih bingung kenapa dia bisa lulus. Tapi dia bisa lulus. Tapi ternyata kecelakaan itu tidak membuat dia kemudian merasa putus asa. Yang terjadi adalah dia justru lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia pikir, kalau enggak karena Allah, saya enggak akan bisa lulus. Agar kerudung, pakai jilbab, ikut kemudian kajian Islam, menambah ilmu tentang Islam. Dia merubah diri dia sendiri, dia mengganti ekuasi pada diri dia. Maka tak kira sampai kerudung pakai jilbab dan kemudian ikut pengajian, wujud dicinta, bulan tiba. 2002 kali saya masuk Islam. Yeah. Begini ceritanya. Kayak gini. Saya masih ingat waktu itu hujan di Trinity. Kurang kenapa lagi ya. Ini Trinity, hujan di Trinity dan Pak Roto kan di Bogor kan kita kan pertanian tuh ceritanya. Karena itu kita lagi praktikum, nyangkul. Gak keren banget tuh tapi kemudian nyangkul. Ini kan masih sama pertanian. Nah jadi lagi nyangkul. Dan di Bogor itu, kalau yang tahu pernah ke Bogor, Bogor itu kalau lagi hujan, itu tanahnya bisa sampai ke sini. Betul gak? Iya, lengket. Lengket, kamu udah sampai kemudian ke petin. Ini, pas saya pernah menyaksikan yang kemudian lagi masuk sawah, yang saya lihat adalah jangankan kemudian dia copot kaos kakinya, dia angkat jilbabnya pun enggak, dia masuk ke dalam itu sama kaos kakinya sama jilbab. Dan kita sampai dalam pikirannya apa? Istiqomahnya orang ini cocok kayaknya jadi ibu daripada anak-anak saya. Saya suratin, karena saya jantan, saya gak perlu orang ketiga. Saya suratin langsung, mau gak jadi istri saya? Intinya begitu, tapi panjang suratnya. Terus kemudian dia gak balas-balas. Karena dia gak balas-balas, saya kan kemudian merasa kemudian deg-degan tuh. Saya telepon, gimana? Mau gak jadi istri saya? Dia bilang, kamu tuh belum tahu apa-apa tentang saya. Kamu bahkan belum tahu seperti apa keluarga saya. Dia bilang, saya memang gak tahu, tapi apa yang saya tahu itu sudah cukup. Insya Allah kemudian saya yakin. Dia bilang, enggak, kamu belum tahu. Rumah saya sepanjangnya masih ada di tanah. Saya bilang, saya bukan nyari tanah, saya nyari istri. Dengan itunya, dia bilang, udah kamu balik aja kemudian ke tempat saya. Kamu ketemu istri, ibu saya. Ke kota Pati, waktu itu ketemu ibunya. Sekampung gegar gitu sekalian. Kenapa? Seumur-umur kampung itu berdiri, baru ada satu orang Cina masuk kampung. Semua kaget dari sini. Tetapi karena saya kemudian baik dan saya kemudian datang dan saya berperilaku berbudi pekerti, tidak salah, tidak sombong, dan rajin menabung. Lalu ibunya pernah mau menikah kepada saya, alhamdulillah. Dan ceritanya bukan itu sebenarnya. Cerita intinya adalah setelah saya menikah, itu cerita intinya. Cerita intinya tahun 2009, ini fotonya diambil, saya bawa anak saya dan saya bawa dia. Seluruh kampung akhirnya bilang begini, untung dulu kamu mulia. Apa ngomongnya? Untung dulu kamu mulia. Tadi ngomongnya apa? Pas awal-awal dirasain. Tapi setelah kemudian mereka lihat hasilnya, untung dulu kamu kuliah. Kenapa? Teman-teman seangkatannya ada yang gak kuliah, gak tahu Islam, pergi ke Jakarta, pulangnya perutnya melendung. Tapi gak ada bapaknya. Ini serius, karena saya melihat sendiri orangnya di kampungnya tuh. Ada yang pergi ke Jakarta, perutnya melendung, pulangnya sama kemudian suaminya. Tapi suaminya om-om. Serius, saya gak bohong. Ini benar-benar nyata terjadi, suaminya om-om. Dan kemudian tidak menikah karena sah, orang tuanya tidak merestui. Ada yang pergi Jakarta pulang bawa suami nikahnya sah. Pulang sampai rumah suaminya sedang minum-minum, melempar botol, melempar kemudian piring dan sebagainya. Satu-satunya kemudian pergi kemudian ke Jakarta, pulang bawa gelar S1, bawa orang ganteng lagi jadi itu. Hidup adalah pilihan. Artinya dalam bagus kalian, hidup itu memang pilihan. Dan jadi orang Tionghoa memang seperti buat lapis lagi susah, tapi nanti Anda akan bersyukur dengan hasilnya. Amin saya buat pisang goreng gampang. Tapi besok jangan saya jangan heran, jangan kemudian merasa menyesal kalau dan stres dibuat kemudian lagi. Bisa dipahami bos kalian? Pisang goreng atau lapis lagi? Yakin? Takbir. Takbir itu tangannya ke atas. Takbir. Benar ya? Pisang goreng atau lapis lagi? Biasa atau istimewa? Terima kasih. Hidup adalah pilihan. Karena sudah hampir mau jam 9, kita selesai sampai di sini. Kalau yang salah saya mohon maaf. Kalau yang baik saya kemudian bersyukur pada Allah karena disampaikan melalui lisan saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan selama berada di sini. Kalau yang baik kemudian hanya bersyukur pada Allah juga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Eri dan kepada Pak Dwi yang sudah kemudian mengatur segala-galanya dengan baik. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Kalau tidak bisa berjumpa lagi, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di surga dan kita berjumpa di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklamir.